wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadi wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Buya Yahya, al-Mukarramun para sesepuh asatidzah, hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum, alhamdulillah wa syukru bi ni'matillah, pada kesempatan ini kita sama-sama bisa mengikuti kegiatan rutin kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama luruskan niat kita. Pertama, untuk beriktikaf karena kebetulan tempatnya di masjid. Yang kedua, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap kemanfaatan ilmu yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mulai pengajian ini dengan membacakan umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kepada al-mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ustaz, pemimpin kami, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dan senantiasa kita di dalam kenikmatan yang luar biasa besar, karena pada kesempatan ini kita bisa berada di sebuah masjid untuk beriktikaf, kemudian silaturahmi di sini, kemudian kita saling mengingatkan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat besar yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa menambah dan menambah dan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Amin. Melanjutkan apa yang pernah kami sampaikan beberapa minggu yang lalu sebelum memasuki bulan Maulid Nabi. Beberapa minggu yang lalu sebelum memasuki bulan Maulid Nabi, kita pernah menyampaikan mukaddimah-mukaddimah. Di antaranya adalah mukaddimah bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Kemudian mukaddimah yang lain lagi adalah bagaimana kita dengan saudara-saudara kita, masalah menjalin hubungan silaturahmi. Kemudian mukaddimah yang lain lagi adalah bagaimana wujud menciptakan keharmonisan antara suami dan istri. Kemudian setelah itu kita memasuki bulan Ramadhan, Rabiul Awal bulan Maulid, dan kita pun berbicara bagaimana kita menjalin kemesraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam ini kita akan melanjutkan mukaddimah-mukaddimah tersebut, yang insyaallah malam ini kita akan memilih mukaddimah bahwa seorang bapak pun punya kewajiban kepada anaknya. Seorang ibu juga punya kewajiban kepada anaknya, yang jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, tanggung jawab besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat. Seseorang mendapatkan putra adalah amanat. Artinya bahwa ini adalah tanggung jawab besar bagi orang tua. Tanggung jawab besar yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua jika ternyata dikaruniai seorang putra atau seorang putri. Jika anak ini benar di dalam pendidikannya, lalu bisa kenal Allah, kenal Rasulullah, berakhlak yang mulia, maka sungguh beruntung orang tua tersebut. Akan tetapi, jika orang tua yang mendapatkan amanat besar ini ternyata tidak menjalankan tugasnya dan tidak menjaga amanat tersebut, lalu anak ini tidak karu-karuan, maka orang tua ini sungguh sengsara. Biarpun dia adalah ahli ibadah, biarpun dia adalah ahli khusyuk, akan tetapi ternyata teledor kepada urusan anak, maka dia akan diturunkan dari surga menuju neraka jahanam karena keteledorannya di dalam mendidik anak, seperti yang pernah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban orang tua terhadap anak ini banyak. Banyak sekali. Dan kewajiban kita mendidik ini bukan di saat anak terlahir atau anak gede, anak bisa kita ajak dialog, lalu kita punya kewajiban saat itu, tidak. Kewajiban mendidik anak ini adalah jauh-jauh hari. Sebelum anak itu terlahir, sudah wajib bagi orang tua untuk mendidik anak. Mulai dari sebelum kita melakukan sebuah pernikahan. Ini adalah mukaddimah dari pendidikan anak. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tazawwajal walud al wadud, menikahkanlah kamu dengan wanita yang punya kasih dan cinta, sekaligus dia bakal memberikan keturunan kepadamu. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal kiamati, karena aku akan berbangga kepada kamu semua ini di antara umat-umat yang terdahulu. Jadi kita akan dibanggakan umat Nabi Muhammad. Hadis ini menyuruh agar kita menikah. Tapi jangan lupa bahwasanya menikah ini harus punya makna sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum pernikahan ini adalah tazawwaju, ini sebelum menikah. Tapi ternyata sebelum menikah ini harus ada yang dipikir bahwasanya agar mengeluarkan anak yang kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendidikan anak itu adalah berangkat dari sebelum kita menikah. Kalau Rasulullah mengajarkan bahwa tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, wa li hasabiha, wa li nasabiha, wa li diniha, fadfar bidadid dini taribat yadak. Kalau engkau menikah, wahai orang laki-laki, jangan lupa kalau dapat cantik, alhamdulillah, ini yang pak cantiknya. Lihat nasabnya, lihat tata kramanya, kalau melihat agamanya. Tapi ingat, yang harus dikedepankan adalah agama. Cantik, kaya, keturunannya orang hebat, akan tapi agamanya tidak benar, jangan diambil, itu berbahaya. Fadbar bidadid dini taribat yadak, utamakan orang yang punya agama. Sebelum menikah, kita harus memilih istri yang benar, atau wanita memilih suami yang benar. Ini adalah mukaddimah dari pendidikan kepada anak-anak kita. Seperti yang pernah terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang anak-anak datang kepada Khalifah. Ya Khalifah, apa kewajiban seorang bapak atau seorang ibu kepada anaknya sebelum anak itu terlahir? Ada kewajiban. Dijawab oleh Khalifah, kewajibannya banyak. Di antaranya adalah memilih ibunya, memilih bapaknya. Jadi kewajiban ibu terhadap anaknya sebelum anak ini terlahir adalah memilih bapaknya yang baik. Kewajiban seorang bapak terhadap anaknya sebelum anak terlahir, memilih ibunya yang benar. Sebab kalau seorang bapak yang baik, soleh, kalau salah pilih ibu, ibunya enggak karu-karuan, bapaknya ngaji, apa yang akan diperoleh anak di rumahnya? Bapaknya kiai, ibunya setengah setan. Keluar anak, anak setengah setan nanti itu. Maka rupanya ini yang sangat luar biasa penting, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan wanita yang punya agama. Sama, kalau Anda wanita, menikahlah dengan laki-laki yang punya agama. Kesolehan seperti yang disabdakan Nabi, jika engkau menikahkan anak perempuanmu atau saudari perempuanmu dengan orang soleh yang ngerti agama, seandainya orang tersebut tidak mencintai anakmu, maka dia tidak akan aniaya. Kalau kita punya anak putri, kita nikahkan dengan orang soleh, orang ngerti agama, kalaupun orang itu tidak mencintai anak kita, tidak akan zalim, tidak akan zalim kepada anak kita, tidak akan memukul, tidak akan menyiksa, tidak akan menyia-nyiakan, karena dia ngerti kewajiban di hadapan Allah. Dilanjutkan oleh Nabi, kalau dia mencintai, sungguh dia akan sangat memuliakannya. Inilah. Maka memilih jodoh ini hati-hati. Memilih jodoh ini harus berangkat dari ketulusan, bukan karena terlanjur senang, terlanjur cinta, terlanjur kenal, terlanjur, masya Allah. Ini adalah bukan cara memilih jodoh yang benar. Ada istikharah. Istikharah itu bagaimana? Di saat hati kosong, bukan kalau sudah senang baru istikharah, yang nampak dia aja nanti. Jadi ini adalah sebelum kita menikah, memilih istri yang baik, dan ini adalah mukaddimah daripada mendidik anak. Mungkin ada orang mengandalkan, gampang, kan saya punya pendidikan tinggi, terserah, yang penting saya dapat istri yang cantik saja. Kan nanti bisa dirubah. Kadang-kadang alasannya alasan setan. Kalau wajah kan tidak bisa berubah, kalau akhlak kan bisa dirubah alasannya. Kalau kecantikan mau dirubah gimana? Kalau sudah jelek kan jelek. Jadi kita mengundahulukan cantik dulu, masalah agama kan nanti saya didik, wong saya ustadz. Sombong, tidak bakal bisa mendidik. Berapa banyak orang yang tidak bisa menyuruh istrinya berbuat baik. Dicemberutin saja sudah takut mengingatkan lagi. Maka inilah memilih pasangan, ini adalah mukaddimah dari mendidik anak yang baik. Dan setelah itu di dalam pernikahan harus ada akhlak yang mulia. Maka dari itu mohon maaf, kami sedikit agak keras kalau urusan cinta sebelum pernikahan. Karena yang kami takutkan adalah terjerumus di dalam cinta tanpa kriteria. Terjerumus dalam cinta tanpa kriteria. Kamu kenapa sih kok seneng sama dia? Enggak tahu, pokoknya aku seneng. Padahal dia pernah nempeleng, pernah bohong, pernah kasar. Mau aja adik putri kita yang kita cintai ini. Kita punya adik putri itu seneng sama laki-laki. Kok kamu seneng sama dia, Gina? Pokoknya aku gak tahu deh, pokoknya seneng. Saking senengnya itu bohong kepada ibunya. Bagaimana akhlaknya? Aduh, ibu baik, dia tahajudan, sholatnya khusyuk, padahal gak pernah sholat. Bagaimana? Apakah dia lembut, kalem dengan kamu? Sangat kalem, padahal setiap hari rame. Berapa banyak kejadian semacam ini? Maka kami, masalah pacaran ini adalah sangat menghimbau agar hati-hati, tidak usahlah kalau ingin menikah, mari menikah. Dan kalau ingin orang yang sebenarnya itu, jangan ingin tahu sendiri, bohong. Sama-sama punya daya tarik ini, saya harus pasang action ini. Tidak akan ketahuan palsunya, yang biasa ngomong kasar, ngomongnya lembut. Yang biasa itu jingkrak-jingkrak, ya di saat ketemu orang lawan jenisnya, ya khusyuk. Kalau Nabi nganjurkan, pengen tahu akhlaknya seseorang, bukan dengan kenalan seperti itu, bukan dengan ta'aruf itu, tidak. Tetapi, coba kirim satu orang kepadanya. Adik perempuan kamu kirim, suruh duduk dengan dia. Seminggu saja sudah tahu aslinya. Seminggu! Sudah tahu bagaimana anak perempuan itu, sholatnya bagaimana, tata keramanya bagaimana, bekti kepada orang tua atau tidak. Ini adalah makna yang harus kita tanamkan di hati kita. Kalau ingin menikah, ya itu. Kalau menikah dengan cara yang benar, mari kita bantu. Tapi kalau dengan cara yang tidak benar, sulit membantu orang yang semacam ini. Kalaupun kita bantu, dia mengatakan, kan bukan pilihan saya. Lihat. Makanya kan saya sudah bilang gak mau, tapi kamu yang memaksa. Kadang-kadang begitu. Kalau sudah orang punya kenalan yang tidak benar, tidak resmi, bantu itu repot, malas membantunya. Bukan karena apa? Kalaupun kita pilihkan orang baik, kalau ada masalah dia akan mengatakan, masih lebih bagus calonku dulu. Maka kami akan membantu, dan semuanya insya Allah membantu orang yang niatnya baik. Saya niat baik, pengen menikah dengan putrimu bagaimana? Loh, kalau benar bagus, silakan. Akhlaknya mulia. Mengerti. Menghormati. Tapi kalau ketemu di pinggir jalan, masya Allah, orangnya baik kayak apapun, kalau sudah berani, dek, aku padamu. Belum apa-apa, aku padamu. Ini kan kurang ajar. Kalau Anda adalah mulia, kalau dia memuliakan Anda, wahai adik putri kami, dia tidak akan berani ngomong langsung di depan Anda. Mesti cari jalur. Gimana ya saya supaya bisa sambung kepada dia? Saya ingin nikah dengan dia. Lewat kiai ini, ustadz ini. Ustadz tolong, apakah dia sudah punya pasangan atau belum? Punya calon atau belum? Tanya. Ustadz gimana caranya bisa sampai kepada dia? Ini namanya menghargai. Lewat jalur-jalur. Perantara-perantara yang besar, yang hebat. Nah ini. Dan juga termasuk yang sering dilupakan orang kalau pengen menikah, khususnya adik-adik putri, jangan hanya bagian yang menunggu rombengan. Ada gengsi di masyarakat kita. Kok saya punya anak perempuan, masa saya menawarkan? Ini adalah musibah. Enak laki-laki kalau begitu, laki-laki bisa main pilih, saya pengen nikah dengan dia. Perempuan enggak berani. Oh, masa saya perempuan kok mulai dulu? Ini adalah kesalahan. Kalau Anda seorang wanita yang solehah, melihat orang soleh baru turun dari pesantren, turun dari Universitas Islam yang soleh, atau pakar ekonomi yang baik, orang soleh, Anda wanita solehah pengen kepada dia, tanya kepada orang tua, papa, mama, abah, ibu, itu kayaknya ada orang baik pak, coba papa tanya. Ah malu dong papa, masa saya memulai. Ceritalah bahwa Siti Khadijah ini, karena niat baiknya, beliau adalah janda yang baik, melihat orang hebat di masanya, tolong ngirim budak perempuan, ngirim pembantunya, tolong tanyakan ke pamannya, ke paman Nabi Muhammad itu, ke paman Muhammad, waktu itu belum jadi Nabi, coba tanyakan ke pamannya, apakah Muhammad berkeinginan untuk menikah. Usahanya didengar oleh Allah, dijawab dengan siapa? Dengan paling bagusnya wanita Quraisy, paling kayanya wanita Quraisy, paling hebatnya wanita Quraisy. Akhirnya subhanallah disambut. Rasulullah pun mengatakan iya. Nah ini usaha. Jangan nanti jadi wanita nunggu dok, sudah begitu tidak kelihatan, akhirnya dapatnya sisa-sisa. Ini rugi. Dapat Rasulullah Siti Khadijah karena beliau yang memulai. Ada lagi contoh. Sayyidina Umar bin Khattab ini sebagai bapak punya anak perempuan janda namanya Khafsah, Sayyidah Khafsah. Sudah janda bingung Sayyidina Umar, harus saya carikan orang baik dan soleh. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kamu berminat untuk menikahinya. Tidak malu. Karena tahu betul siapa Abu Bakar. Sayyidina Umar mengerti siapa Sayyidina Abu Bakar. Ngerti betul orang soleh, orang baik, orang hebat. Ditawarkan. Wahai Abu Bakar sahabatku, saya punya anak perempuan, barangkali kamu berminat untuk menikahinya. Diam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditawarkan kepada Sayyidina Uthman. Wahai Uthman sahabatku, aku punya anak perempuan, barangkali kamu minat untuk menikahinya. Tidak dijawab. Bukan kecewa. Mau niatnya baik kok kecewa. Allah mendengar apa yang di hati Sayyidina Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Umar, aku dengar putrimu lagi sendirian. Aku ingin menikahinya. Subhanallah. Milihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena niatnya benar, diberi oleh Allah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Tapi jangan main lipas. Jangan, wah, main rayu, pasang action, sandalnya ditinggikan 10 cm, kemudian itepnya dipanjangkan 5 cm, kemudian semuanya model-model ini kepalsuan, dan nanti akan ngundang kepalsuan. baru nikah sehari, kok beda ya kamu dengan yang sehari kemarin? Akhirnya begitu. Tapi dengan cara yang baik, akhlakul karimah mulia, Anda akan menjadi mulia. Dan jika di saat didatangi orang soleh, lihatlah kesolehannya dulu. Jangan lihat datang dengan apa, mobil atau bukan mobil. Ini adalah musibah. Kalau orang menikah dengan seseorang karena kayanya, karena pangkatnya, karena cantiknya, ini awal musibah sebelum dia menikah. Tapi jika yang dicari adalah agamanya, ini adalah awal kebahagiaan di dalam pernikahan itu. Indah. Kalau orang ikut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah main mengandalkan kecantikannya, pasang action, goda, ngerayu, SMS, telepon, dapatnya ya acak-acakan nanti. Dapatnya tidak karu-karuan. Belum lagi itu ngotori hati. Ngotori hati, dan dengan cara seperti itu tidak menjadikan orang tahu betul karakter pasangannya. Kalau ingin tahu betul, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kirimlah orang untuk duduk sebentar saja agar tahu aslinya, tahajudan atau tidak, jamaah atau tidak. Kemudian setelah kita bisa memilih pasangan yang baik, lakukanlah pernikahan dengan baik sebagai mukaddimah dari mendidik anak itu. Jangan hanya yang penting akad nikah saja, tidak. Akad nikah plus dengan keindahan, kedekatan kepada Allah. Diadakan di situ syukuran kalau punya duit. Kalau enggak punya jangan memaksa, yang penting halal ini dulu. Yang penting halal dulu, menikah saja tidak ada masalah. Kalau punya duit, walimah ini sunnah. Walimah ini sunnah kalau punya duit, kalau enggak punya jangan maksa. Khususnya adik-adik putri jangan banyak model kalau ingin menikah. Paling sedikitnya mahar Anda adalah paling barokahnya di dalam pernikahan Anda. Jangan banyak. Ini kalau tidak prasmanan saya enggak mau, Bang. Sampaikan kepada calon mertua, bah, kalau tidak prasmanan kan saya malu, teman saya kan orang-orang keren. Wah, ini adalah kesombongan sudah. Jadi apa saja seadanya, yang penting halal, sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ingin mengadakan acara-acara yang semuanya itu diridai oleh Allah, jangan sampai ada yang haram, itu mukaddimah. Ingin pernikahan kita ini barokah, ingin pernikahan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita di saat melaksanakannya ini ada sesuatu yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sudah menikah, aduh gimana, dulu saya pernah menikah tapi sudah begini. Ada acara-acara yang tidak benar, bagaimana? Tobat sekarang, menyesal, astagfirullahaladzim, dihapus oleh Allah insyaallah. Dosa-dosa itu menjadi barokah pernikahan. Yang penting anak saya tidak boleh seperti saya dulu waktu nikah. Pernikahan anak saya harus lebih barokah daripada pernikahan saya. Harus begitu. Di dalam pernikahan harus ikut jalur yang benar. Kemudian setelah pernikahan, masya Allah, ini adalah sudah mendekati anak ini lahir, maka saat itu jadikanlah pernikahan ini adalah kesempatan untuk memulai segala sesuatunya. Ngobrol, bersepakatlah dengan pasangan Anda, Bang, Dek, kita sudah menikah halal. Marilah kita sebelum anak kita lahir, kita membangun keindahan di rumah ini dengan Allah, dan keindahan di antara kita, dan keindahan kepada sesama manusia. Membina akhlak saat itu. Kesempatan. Jangan kalau sudah anak lahir, nanti baru dia sibuk mengatur akhlaknya. Saat inilah kesempatan. Bahkan kalau Anda menikah, masya Allah, harus Anda tampakkan bahwasanya Anda lebih baik. Action dulu tidak ada masalah. Misalnya kebiasaan sebelum nikah jelek, tapi setelah menikah harus lebih bagus. Sehingga suami bisa mengatakan, Dek, aku pikir kamu itu cuma perempuan baik. Tak taunya sangat baik. Dan sang istri pun begitu. Abang, saya pikir abang dulu cuma orang baik saja. Ternyata sangat baik. Biarpun tidak pernah tahajudan sebelum menikah, tapi kalau sudah malam pertama menikah, coba tahajudan. Kesempatan untuk merubah. Sebab kalau sudah berlalu agak lama, mulai itu kadang-kadang ditegur istrinya, kok tumben-tumbennya, Bang, begitu, gak enak jadinya. Jadi kesempatan momen saat itu untuk kita memulai menjadi baik, mukaddimah daripada mendidik anak nanti. Sampai anak dalam kandungan, di situ harus kita tingkatkan, kita beribadah kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Ini mukaddimah dari mendidik anak juga. Banyak ibadah, kebiasaan yang tidak baik kita kurangi. Umi sebelum hamil kan sering sinetronan, nonton sinetron. Terus bagaimana, bah? Ya sudah kan, sebelum anak kita lahir kita kurangi. Lagian di perutmu kan ada kandungan, biar tambah barokah anak ini. Dikit kurangi sedikit-sedikit. Kesempatan itu. Sampai anak terlahir, masya Allah, diadakan acara yang baik, syukuran, akikahan, bersyukur atas nikmat Allah ini. Dan kita sudah mempersiapkan akhlak kita, dan di saat anak mulai diajak bicara, maka kita sudah siap menjadi orang yang harmonis di saat itu. Mendidik anak, menciptakan keharmonisan suami istri adalah muqaddimah daripada menciptakan keindahan dengan anak. Muqaddimah kepatuhan anak kepada orang tua adalah di saat orang tua ini harmonis. Jadi sebelum anak lahir, sebisa mungkin diatur di rumah, disetting seindah mungkin. Jangan ada caci di situ. Jangan ada kebiasaan jelek di situ. Jangan ada berantem, apalagi sampai pecah piring, bentak-bentakan dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Sebentar lagi akan ada saksi orang lain selain daripada suami istri, yaitu sang anak akan hadir. Sang anak akan terlahir dan akan menyaksikan. Atau sang anak di saat lahir sebentar lagi akan gede, akan menyaksikan. Maka keharmonisan ini sangat penting. Dan sesungguhnya kerusakan anak-anak ini adalah karena orang tua tidak harmonis. Lagi mau pulang, mampir dulu di perempatan, ditanya, ngapain kamu gak pulang? Ah sumpek, di rumah bapak sama ibu ribut melulu. Entar aja deh, kalau sudah ngantuk pada tidur nanti baru pulang. Akhirnya mampir di pinggir jalan, temannya orang yang tidak karu-karuan. Tapi kalau suami istri adalah indah, lihat. Sang anak ini masya Allah bingung, mau terlambat, mau berbuat salah itu bingung, takut ketahuan, takut ini, takut itu. Karena apa? Di rumah indah, harmonis. Kalau sampai saya melanggar, tentu aku akan tersingkirkan di rumahku. Bapak ibunya menghargai sang istri, bapaknya menghargai sang istri, ibu, ibunya menghargai sang bapak. Masya Allah keindahan ini. Tidak ada bentak, tidak ada saling meremehkan. Nah kalau seorang bapak meremehkan, menjelekkan ibunya, di dalam hati sang anak, bagaimana saya harus menghormati ibu saya yang dibilang oleh bapak saya sebagai binatang? Atau sebaliknya, ibunya mencaci bapaknya dengan cacian yang luar biasa. Dalam hati anak, bagaimana aku harus menghormati bapak saya? Wong kata ibu bapak adalah begini. Tapi kalau sudah indah, masya Allah, secara otomatis terbentuk watak sang anak. Watak sang anak akan terbentuk, dan saat itu pendidikan akan tertanam di dalam diri sang anak. Jadi keharmonisan ini sangat penting untuk mewujudkan keindahan di dalam rumah tangga. Berusahalah dan berusahalah. Dan kunci keharmonisan sudah kita bicarakan di minggu yang lalu, di beberapa minggu yang lalu, yaitu di saat kita berbicara tentang kewajiban suami kepada istri, atau istri kepada kewajiban suami kepada istri, atau istri kepada sang suami. Dan kemudian setelah anak itu gede, ini ada pendidikan yang lain lagi. Anak mulai gede, mulai bisa melihat. Dan kita sudah siap saat itu. Kalau belum siap, saat ini harus kita jadikan kesempatan untuk memulai segala sesuatunya sebelum terlambat. Misalnya, ya Allah, aku tidak karu-karuan, terlambat saya kok baru mendengar hari ini. Harus berbuat baik dulu, harus memberikan suri toladan, harus mesra dulu. Terus bagaimana ini? Tidak ada kata terlambat. Hari ini harus kita rubah. Keindahan di rumah tangga harus kita wujudkan. Anak mulai gede, saat itu diajak dialog, diajak ngobrol, bicara yang baik kepada anak. Tanamkan menghargai pasangan, jangan tanamkan menghargai kita. Ini adalah mukot pendidikan. Tanamkan kepada anak untuk menghargai pasangan kita, jangan diajarkan anak menghargai saya. Tidak indah. Karena apapun bentuknya, orang itu tidak senang kalau dia orang sering menyebut saya. Itu sumpah. Jadi naluri ini akan menolak kalau orang mengatakan aku adalah yang. Orang yang sering menyebut aku ini, lihat, tidak enak kita duduk dengan dia. Biarpun itu orang tua kepada anak, psikologi sang anak ini akan tergoda. Waduh, dikit-dikit kok bilang bapak, hormati aku, kamu tahu enggak saya ini bapak, mengerti enggak? Rasulullah marah kalau enggak menghormati aku. Ya kalau bahasa seperti ini ya tidak mudah tertanam di anak. Anak bisa patuh hanya di depannya, kalau di luar terserah. Tapi cobalah ajari anak kita, pasangan kita. Otomatis ini harus terjalin kemesraan dulu. Kalau enggak mesra dulu enggak bisa ini. Misalnya seorang anak datang dari kejauhan, dari sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau salaman kepada sang bapak, apa kata bapak? Nak, jangan salaman dengan bapak, ke ibu dulu. Ibu ini yang sibuk, ibu yang doanya, ibu yang ngandung kamu, ibu yang nyusui kamu, salami dulu lebih utama daripada bapak. Pergi sang anak ke tempatnya sang ibu. Kata ibu, nak, jangan ke ibu, ke bapak dulu, bapak yang cari nafkah. Bapak yang cari duit, bapak yang capek, ini lebih utama dari ibu. Bingung sang anak ini. Tapi bingungnya bukan bingung ingin lari. Bingungnya ada kekaguman. Masya Allah, bapak menghargai ibu, ibu menghargai bapak. Bapak jangan main perintah di depan sang anak. Ditiru oleh sang anak. Bapak misalnya orang, Mi, ambilin air, Mi. Besok sore anaknya bilang, Mi, ambilin air, Mi. Anaknya niru. Tapi jola, Umi, maaf, minta tolong. Apa, Ma? Minta tolong ambilkan air. Lihat dengan bahasa lembut. Di saat diantarkan terima kasih, anaknya melihat. Yang dilihat bukan masalah airnya ini, dilihat caranya bapak ini kok menghargai sang ibu. Secara otomatis anak ini akan menghargai ibu dan menghargai bapak. Menghargai ibu karena ibu dihargai bapak. Menghargai bapak karena bapak ini menghargai ibu. Oh Masya Allah, lah ini perlu kita tanamkan. Jangan dikit-dikit main tempeleng, dikit-dikit main olok, dikit-dikit main ejek. Kadang-kadang binatang itu, nama binatang disebut-sebut di depan anaknya, Masya Allah. Bahkan termasuk pendidikan adalah kalau marah kepada anak, usahakan kalau kita ini kompak. Jangan sampai kita menjadikan anak durhaka gara-gara dia. Ada anak durhaka gara-gara orang tua. Maka kita tolong anak kita agar bisa bekti kepada kita. Kalau marah, dan marah itu jangan terlalu sering. Kalau orang terlalu sering marah itu sehingga tidak dibedakan antara marah dan tidak, ini musibah juga. Marah ya kayak begitu, enggak marah juga cemberut, jadi bingung ini marah beneran atau enggak, begitu nanti. Tapi kalau dalam keadaan indah-indah terus, cukup marahnya seorang ibu itu kadang-kadang cuma dipanggil nak ke kamar. Ada seorang keluarga itu Masya Allah cara mendidiknya luar biasa, jadi kalau marah kepada anaknya itu tidak pernah mencaci maki, cukup dipanggil. Manggilnya kadang-kadang, tolong si C, si Ahmad agar datang ke sini. Kenapa? Suruh masuk ke kamar dipanggil Umi. Itu sudah bingung itu. Dipanggil Umi, ada apa? Tanya kepada kakak-kakaknya. Kak, ngapain saya? Ya kamu sendiri ngapain? Aduh, gak enak. Jadi mau masuk kamar Uminya itu sudah bingung dia ini. Karena indahnya cara marah. Setelah masuk, jangan langsung caci maki. Goblok kamu tahu tidak? Nah, ditanya dulu. Apa betul ada yang lihat kamu jalan-jalan di tempat ini? Kalau nanyanya kalem ya, enggak bohong anak ini. Iya, Mi. Tapi kapok, belum diapa-apain sudah kapok. Saya enggak akan ulangi lagi. Iya, bagus kalau begitu. Memang Mi nunggu omonganmu itu. Niat tidak ngulangi lagi, baik. Tapi benar, jangan dibikin mama marah ya. Jangan bikin Umi marah, silakan keluar. Keluar. Indah kalau cara marahnya indah ini. Tapi kalau digigit marah, dasar anak enggak mau diatur, goblok, ngerti enggak? Itu haram, enggak baik itu. Oh. Biarpun haram, tapi kalau cara nyingitkan gak baik, anak ini Masya Allah tidak tertarik dengan hatinya. Ini adalah cara, kalau mau marah gak perlu kompak. Umi, papa, anak kita lagi ngelanggar, saya mau marah. Baik, marah saja. Sini nak, kemana kamu tadi gini, diingitkan nak. Bapak bukan malah mengatakan, sini nak, memang ibumu cerewet. Kadang-kadang seperti itu, musibah ini. Kalau tidak kompak ini, sudah ibu marah kenceng-kenceng, pengen betulin anaknya, kata bapak apa? Sini nak, memang ibumu seperti itu. Dulu juga begitu, mulai kemantan baru pun sudah begitu. Nah, ini anak kan tidak bakal mendengar ke orang tuanya. Apalagi kalau ibu sekongkol dengan anak di dalam melanggar, atau ayah sekongkol dengan anak dalam melanggar. Ibunya tegas misalnya, keras, tegas. Jadi kalau terlambat malam pasti marah. Bapak yang sayangnya salah kepada anaknya, terlambat anaknya. SMS dulu, Pak, tolong bukain pintu, Pak. Nanti takut dengan mama. Baik, nak, lewat jendela saja nanti saya bukain. Ini adalah racun merusak sang anak. Tapi kalau sudah kompak, bingung dia mau langgar. Siapa yang melindungi saya ini? Wah, kacau ini. Lebih baik gak usah melanggar. Maka indahnya kekompakan di dalam rumah tangga ini. Itu juga termasuk mendidik anak. Jadi mendidik anak bukan hanya mengatakan, nak kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tidak. Uswatun hasanah ini juga penting. Nah kalau nyuruh anak sholat berjamaah ke masjid, kalau bapaknya nongkrong di depan sinetron, yang gimana mau sholat anaknya? Suruh ngaji, nak ngaji-ngaji, pahalanya gede. Tapi bapak kok di depan televisi terus? Kurang ajar jadinya. Tapi kalau sudah kita mulai, semuanya akan indah. Kita ngaji dulu, ayo nak, bantu bapak. Bantu apa? Nyimak. Papa membaca, kamu yang dengar. Ya ya. Alangkah indahnya. Bahkan ibu harus digedekan. Ibu menggedekan hati sang anak. Nak, ibu pengen sholat jamaah, kamu yang jadi imam. Kadang-kadang harus begitu. Jadi perlu pendidikan ini kita pelajari. Mendidik anak itu bukan hanya mengatakan, nak ini yang benar, ini yang salah. Kadang-kadang orang peraturannya ketat. Kamu tidak boleh gini, tapi tidak boleh gini, tidak boleh gini. Tetapi patuhnya anak itu kalau ada orang tuanya, kalau tidak, ngapain aja mau dia. Musibah ini. Jadi jadikanlah hubungan hati antara ibu dengan anak ini penting. Antara bapak dengan anak ini adalah tarbiyah yang luar biasa. Kalau sudah hubungannya indah, omongan sepatah dari ibu bakal didengar. Lah ini. Mukaddimah. Sebelum anak kita terlahir. Sebelum anak kita gede. Sebelum anak kita itu melihat kita. Kita siapkan saat ini untuk mendidik anak. Mungkin ada yang ngomong, anak saya sudah gede tapi saya sudah salah di dalam mendidik ini, bagaimana? Tidak ada kata terlambat. Lalu bagaimana? Ya sudah, saat ini Anda merubah. Anda punya latar belakang apa? Saya ini pokoknya semua pekerjaan jahat saya lakukan dan anak saya tahu. Tidak apa-apa. Kalau Anda tobat, tobatnya Anda ini akan dilihat oleh anak-anak Anda. Bapak berubah, Umi berubah. Bapak berubah, Umi berubah. Bapak dulu pekerjaannya begini-begini, tapi sekarang Masya Allah ke masjid. Omongannya indah, lembut. Orang bisa membedakan. Anak bisa membedakan yang demikian ini. Tertarik kepada abahnya, mulai menghormat. Jadi tidak banyak ngomong. Jadi kalau pengen ngajak orang lain, jangan banyak ngomong. Khususnya anak-anak kita. Lakukan dulu yang baik, anak akan niru. Nah ini, tobat. Kita kembali ke jalan Allah dengan sungguh-sungguh, lalu berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, niru akhlaknya Rasulullah dalam kelembutan terhadap anak, sopan santun kepada anak. Kepada anak pun harus sopan. Jangan mentang-mentang anak kita main merintah, nak ambilin itu. Tidak. Cobalah kita bimbing anak kita, nak minta tolong bapak, nak. Apa pak? Tolong ambilin air. Tolong ambilin jarum di situ, nak. Tolong ambilin baju bapak. Dengan kalimat tolong ini sendiri tertanam pendidikan terhadap diri sang anak. Jadi harus cerdas jadi orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Jangan main perintah, main perintah, main perintah. Nanti sebentar kemudian anaknya juga main perintah kepada orang lain. Tidak membiasakan kalimat yang indah. Setelah anak gede, kita sudah menjadi suri teladan. Setelah anak gede, kalau kita belum menjadi suri teladan, saat inilah kita harus berubah. Rajin sholat, rajin bangun malam. Dan belum... Orang kalau ingin merubah anak yang sudah salah, belum tidak sehari. Jangan ingin segera melihat hasilnya kalau ingin berjuang. Menjadikan orang putus asa kalau ingin orang buru-buru melihat hasilnya. Misalnya kita ingin mendidik, saya sudah baik. Saya sudah ngelatih istiqomah dalam sebulan, tapi kok anak saya kok belum benar baik, kok belum juga baik. Belum benar nih, bagaimana ini? Jangan buru-buru. Namanya orang berusaha. Yang penting kita melatih diri kita untuk baik, bertobat dari ketidakbaikan, maka buahnya akan tampak. Kalau tidak minggu depan, ya bulan depan. Kalau tidak bulan depan, ya tahun depan. Jangan buru-buru. Sebab orang kalau buru-buru pengen melihat hasil usahanya, ini menjadi putus asa. Saya sudah setahun berjuang, mana hasilnya? Tidak seperti itu. Terus sabar, telaten. Istiqomah di depan sang anak akan berubah pelan-pelan. Yang penting jangan lalai. Enak ibadah sendiri, tak taunya anaknya tidak dididik. Nah, kebanyakannya problem saat ini adalah problem sudah terlanjur. Ini bagaimana? Anak saya itu paling badung, paling tidak mau dengar saya. Kaidahnya adalah kalau mendidik anak jangan merasa mampu. Orang kalau merasa mampu malah tidak mampu saat itu. Perlu bantuan orang lain, datangkan ustaz. Nasihati orang itu jangan merasa mampu. Mentang-mentang saya kan ustaz, saya kan profesor, saya doktor, saya kiai. Gampang didik anak saya. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang kalimat itu melalui kita tidak indah, melalui orang lain lebih indah. Cari orang lain itu. Memang ini anak kita. Mungkin kalau ngingetkan kita tidak benar, tidak baik. Tapi melalui orang lain bagaimana caranya? Titip pesan. Kiai, saya mau datang Kiai. Ada apa? Anak saya Kiai. Gak pernah mendengar omongan saya, tolong nanti saya mau ziarah, singgung Kiai. Nah kan? Karena dia merasa tidak mampu, baru minta tolong ke orang. Akhirnya anaknya didekatkan Kiai, nak yuk kita ke rumahnya Kiai, minta doa. Doa apa? Pokoknya biar ulus ujianmu beres, semuanya beres. Baik, dilatih dekat kepada ulama-ulama Allah. Dibawa ke rumahnya Kiai, ngobrol, Kiainya yang menyentuh nanti. Nah kalau kita sendiri yang ngatur, dia tahu aslinya kita, ya susah. Bantuan orang lain. Makanya kaidahnya adalah jangan merasa bisa mendidik anak. Berusaha iya, tapi kalau sudah mengandalkan saya kan bisa. Kiai itu tidak bisa didik anaknya sendiri. Karena anak kan manja, kadang-kadang begini susah. Makanya kiai dititipkan ke orang lain. Harus begitu. Jadi prinsipnya adalah jangan sampai Anda merasa mampu mendidik anak Anda. Itulah insya Allah Anda bakal benar mendidik anak. Yaitu minta tolong kepada orang. Yang kesibukannya mulai pagi sampai sore, mentang-mentang biarpun dia punya ilmu, kalau mulai pagi sampai sore sibuk, habis maghrib sudah tinggal ngantuknya, mau ngajari anak kita, gak mampu. Tolong datangkan ustaz di rumah. Biarpun Anda orang yang mengerti ilmu, tapi ternyata harus minta bantuan kepada orang lain. Tapi masya Allah pergaulan gak karu-karuan. Ah, biarpun pergaulan kan gak apa-apa. Saya kan orang yang sangat serius, tegas di dalam urusan agama. Laki-laki sombong, tidak bisa mendidik anak. Kalau sudah pergaulan yang gak karu-karuan, titipkan di dalam lingkungan yang baik, mungkin di pesantren kan. Orang memondokkan anaknya itu dalam rangka tawaduk sebetulnya, karena merasa dia tidak mampu, di pesantren kan. Jadi inilah, jangan merasa mampu kalau mendidik sang anak. Kalau merasa mampu, maka menjadi sombong, gak mau minta tolong pada orang. Termasuk kalau menasihati orang, jangan merasa paling bisa. Cari celah-celah, orang ini adalah seperti ini. Kira-kira siapa yang bisa mengingatkan? Belum tentu kiai itu sendiri bisa mengingatkan. Cari temannya, cari orang begini. Maka di dalam uslub Imam Ghazali mengatakan, di dalam menasihati sendiri ada aturannya. Satu kalimatnya sama, tapi diberikan kepada orang lain bisa punya arti lain. Nasihati orang tua lain, nasihati kepada anak. Beda. Biarpun kesalahannya sama, orang tua salah, anak salah, kesalahannya sama, lain cara ngingetkannya, jangan dianggap sama. Istri dengan perempuan lain beda, sama-sama kesalahannya. Suami salah, anak salah, cara ngingetkannya juga berbeda, biarpun kesalahannya sama. Nah ini perlu kecerdasan, bukan setiap kesalahan berarti cara menyelesaikannya adalah sama. Inilah hakikat yang disabdakan, yang difirmankan Allah, bil hikmati. Kalau pengen nasihati orang dengan hikmah. Kadang-kadang tidak langsung ngomong ke the point permasalahannya, misalnya, aduh anak kita misalnya enggak karu-karuan, punya hobi jelek, nonton sebuah sinetron yang berbahaya terhadap akidahnya. Nah kalau pengen mengingatkan anak kita dan bakal agar didengar omongan kita oleh anak kita, jangan langsung di saat anak kita nonton film tersebut atau sinetron, nak jangan nonton ini, kamu masuk neraka, itu jelek. Kata anak di dalam hati, bapak ini gak tahu masa begini dibilang jelek. Buktinya saya senang kok dibilang jelek ya. Caranya mungkin harus diajak jalan-jalan beli makanan, mana nasi jamblang belinya di gunung yang sejuk sana. Lagi ngobrol-ngobrol, nak zaman ini zaman rusak, masya Allah. Kita harus sering doa nak agar kita dijaga oleh Allah, pergaulan gak karu-karuan. Apalagi zaman ini, masya Allah, bebas televisi ini tidak karu-karuan. Nak, banyak kan cerita-cerita yang di film-film enggak benar itu, nak. Iya, Pak, banyak enggak benar. Makanya, nak, kita harus seleksi nanti. Kalau kamu punya anak, nanti harus dipilih film kayak apa yang harus dilihat, sinetron kayak apa. Khususnya sinetron ini loh, nak, mulai masuk ini. Itu loh, sinetron yang jam begini di hari itu berbahaya. Itu judulnya apa itu? Halilintar misalnya, Pak. Karena saya enggak apal namanya. Itu loh sinetron yang mana judulnya Halilintar itu, nak, itu berbahaya itu sebetulnya, katanya kiai-kiai ini. Kan tidak secara langsung lagi makan bakso, masa mau ngamuk-ngamuk anaknya. Nah, masuk satu. Baru besok kalau lagi nonton bareng-bareng, lah ini nak yang dibilang Pak Kiai gitu. Enggak enak anaknya. Masa apa? Iya ini. Pertama kan malu-malu sang anak ini. Besok akhirnya enggak enak nonton depan bapaknya, perlahan-perlahan bisa terputus dari sinetron. Jadi kalau pengen menjauhkan dari yang tidak baik, tidak harus nak itu tidak baik. Rupanya kecerdasan seorang tua. Lah ini mendidik. Maka mendidik anak ini harus hati-hati, pelan. Jangan sampai anak jadi durhaka kepada kita. Jadi orang mengerti kebenaran itu kadang-kadang belum tentu bisa mendidik. Ini benar, ini salah, nak ini benar. Sehingga benar ada terjadi orang sama anaknya ketat di saat masih hidup. Bapaknya meninggal, enggak karu-karuan anaknya. Dipikir undang-undang itu hanya bapak saja, bukan iman di dalam hati. Inilah Masya Allah, insya Allah mukaddimah dari pendidikan anak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Tapi kita baca buku karangan Imam Ghazali terlebih dahulu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita kemarin sudah sampai di dalam pembahasan tentang sisa-sisa waktu. Kalau orang di pagi hari ini ada waktu kosong, jangan sampai misalnya wirid sudah, ibadah-ibadah sudah, kok kosong waktu saya di siang hari ini. Digunakan untuk apa? Kata Imam Ghazali, bagilah di antara empat hal. Waktu, sisa-sisa waktu kita di siang hari, di antara empat hal ini. Yang pertama adalah al-halatul ula. Al-halatul ula yang pertama adalah wahya al-afdal, yang paling utama. Gunakanlah sisa waktu di siang hari itu, kalau betul-betul sisa waktu, antusrifahu fi talabil ilmi, hendaknya engkau gunakan untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Mungkin ada seorang saudagar yang mengatakan, lalu bagaimana saya ini? Ntar dulu, ada jawabannya nanti. Ini kalau memang betul bisa, sebisa mungkin kita gunakan sisa waktu ini adalah untuk menuntut ilmu. An-nafi', ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang menyesatkan. Bid-dini, dalam urusan agama. Dunal fuduli, bukan ilmu-ilmu yang fudul, ilmu-ilmu lebih. Bukan ilmu-ilmu yang tidak dibutuhkan. Ilmu fudul itu ilmu yang tidak dibutuhkan. Alladhi yang akabban nasu, orang-orang pada menggeluti alaihi kepada ilmu tersebut. Mencarilah ilmu agama yang manfaat, jangan menggeluti ilmu-ilmu fudul, ilmu-ilmu yang enggak ada gunanya. Yang kebanyakan orang saat ini, kata Imam Ghazali di zaman itu ya. Kalau zaman itu Imam Ghazali mengatakan orang-orang zaman Imam Ghazali ini pada akabban nasu alaihi, telah menggeluti ilmu yang enggak manfaat. Bagaimana dengan zaman ini kira-kira? Zaman Imam Ghazali abad ke-4 Hijriah. Fasammahu ilman, sudah begitu dikemas diberi nama ilmu. Nah, carilah ilmu yang manfaat. Dan sekarang kita ingin tahu ilmu yang manfaat itu bagaimana Imam Ghazali? Dijawab oleh beliau, wal ilmu nafi'u, adapun ilmu yang bermanfaat itu adalah huwa, yaitu ilmu ma yazidu fi khaufika, yang menambah takutmu, yang menambahkan kamu takut minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menambahkan kamu takut kepada Allah. Dan ini kelihatannya menjadi tidak terbatas ilmu agama, ilmu apa saja. Biarpun itu ilmu agama yang diambil di masjid, di pesantren, tapi kalau malah menjadikan kurang ajar kepada Allah, bukan ilmu yang manfaat itu. Jadi ilmu yang menjadikan kamu takut kepada Allah, itulah ilmu yang manfaat. Wa yazidu fi basiratika, dan menambahkan di mata hatimu. Wa yazidu, dan menambahkan fi basiratika, di mata hatimu untuk mengetahui. Bi'uyubi nafsika, dengan celah-celah yang ada di dalam dirimu. Wa yazidu, dan menambahkan ilmu tersebut fi ma'rifatika, pengetahuan kamu. Bi'ibadati rabbika, untuk menyembah kepada Allah. Ilmu yang menjadikan ibadah kamu benar, ilmu yang mengantarkan kamu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu, dan akan menambahkan fi rahbatika, kerinduan kamu. Wa yazidu, dan menambahkan ma'rifataka, menambahkan pengetahuanmu. Bi'ibadati rabbika, beribadah kepada Allah. Wa yuqallilu, dan mengurangi. Min raghbatika, keinginanmu. Fid dunya, dunia. Jadi ilmu yang menjadikan kamu itu tidak orang yang tamak dunia. Orang mengumpulkan dunia itu boleh, bukan berarti tamak. Orang tamak ini lain dengan orang yang mengumpulkan dunia. Orang tamak biarpun tidak dapat dunia, ya tamak. Rakus. Biarpun sudah dapat dunia, ya tamak. Rakus itu lagi. Tapi orang yang mencari dunia, ada yang dasarnya bukan tamak. Karena merasa punya tanggung jawab, anaknya banyak 15, yatim piatunya 20, dia harus bekerja keras. Lain ini. Jadi dia bekerja adalah untuk orang lain, bukan tamak itu. Tapi ini yang diingatkan Imam Ghazali, yang penting jangan sampai menjadi orang cinta dunia. Orang cinta dunia itu adalah apa? Kalau ada dunianya yang hilang, itu jadi gelap dunia. Sedikit diuji oleh Allah dengan kemelaratan, bingungnya setengah mati. Tetapi hakikatnya orang yang cinta kepada Allah adalah menganggap dunia ini tidak ada nilainya. Di saat diberi oleh Allah bersyukur, di saat oleh Allah dikurangi dia bersabar, tidak merubah keimanannya. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah wayazidu birrahobatika, yang menambah keinginan kamu fil akhirati, terhadap urusan akhirat. Menambah kepada urusan akhirat. Wayaftah basirataka, dan membuka mata hatimu. Wayaftah, dan akan membuka basirataka, mata hatimu, biafati a'malika, terhadap hal-hal yang merusak amal kamu. Akan dibukakan oleh Allah hal-hal yang merusak amal kamu. Kadang-kadang ada orang mengerti tentang cara ibadah, tidak tahu apa yang bisa merusak ibadahnya. Berarti belum punya ilmuan manfaat. Ibadah ngerti, sholat duha harus khusyuk, tapi tidak ngerti bahasanya kalau riak bisa dihapus oleh Allah pahala itu. Tidak mengerti ilmu riak. Jadi ilmu riak saat itu adalah menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang akan membukakan mata hati kita terhadap penyakit-penyakit atau hal-hal yang merusak amal kita. Hatta tahtariza, sehingga kamu bisa menjaga minha, dari perusak-perusak amal tersebut. Wa yutli'aka, yang bisa menunjukkan kepada kamu. Itola' itu melihat artinya. Wa yutli'aka, yang bisa menunjukkan kepada kamu. Ala maqayidi syaitani, terhadap tipu daya syaitan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mengingatkan kamu agar tidak terjerumus di dalam tipu daya syaitan. Wa ghururihi, dan tipuannya sama. Wa kaifiyati talbisihi, dan bisa menunjukkan kepada kamu bagaimana caranya syaitan itu menjerumuskan. Nah, ini akan diukubas oleh Imam Ghazali, ilmu ini. Ilmu yang manfaat ini. Agar kita tidak terjerumus di dalam takabur, kesombongan. Agar kita tidak terjerumus di dalam riya. Agar tidak terjerumus kita di dalam kedengkian. InsyaAllah bakal dikupas oleh Imam Ghazali. Ya, inilah ilmu yang manfaat. Wa kaifa talbisi, dan ilmu itu, ilmu yang manfaat itu, ilmu yang membukakan mata hati kamu agar kamu tahu kaifiyata talbisihi, bagaimana setan itu merancuhkan. Ala ulama'il su'i, kepada ulama'-ulama' yang jelek. Jadi ada ulama' jelek. Imam Ghazali terang-terangan, karena beliau kelasnya ulama'. Makanya sebetulnya ini mengingatkan beliau sendiri, dan alhamdulillah beliau sangat sadar. Ala ulama'i su'i, bagaimana setan menjerumuskan ulama'-ulama' yang jelek. Hatta aradohum, sehingga setan itu mengantarkan mereka, para ulama, limaqtillahi, kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala, wasakhatihi, dan amarah Allah. Jadi ini setan-setan itu mencumbui, mengganggu para ulama-ulama, sampai mereka itu menjadi ulama yang dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Digoda. Dengan ilmunya digoda. Haitu akalud dunya biddin, sehingga mereka itulah, ini peringatan kepada para ustaz ini, kata beliau ini ustaz ini. Akalud dunya, cari dunia, biddini, dengan menjual agamanya. Masya Allah. Dapat tawaran berapa ribis rupiah saja sudah berani menjual fatwa yang berbeda misalnya. Ini adalah ulama-ulama su' yang diisyaratkan oleh Imam Ghazali. Wattakhadul ilma, dan menjadikan ilmu, masya Allah, dari'atan, perantara, wawasilatan, dan perantara, dari'atan, sarana, wawasilatan, dan perantara, ila akhdi amwali salatin, masya Allah, untuk mengambil hulus duit dari para penguasa. Ini kata Imam Ghazali. Ingat, ada ulama-ulama Allah yang disebut oleh Imam Ghazali ulama su', ulama jelek. Setan goda itu, "Hei, menuntut ilmu ya, biar kamu diangkat derajatnya oleh Allah." Itu setan mengingatkan kepada hadis Nabi. Setan yang nuntun kita agar kita ngapal hadis Nabi, ngapal Al-Qur'an, "Yarfa'illahul ladina amanu wal ladina utul ilma darajat." Orang menuntut ilmu pangkatnya tinggi, pangkatnya tinggi, pangkatnya tinggi terus. Dilupakan oleh setan dengan apa? Niat-niat busuk itu. Dilupakan oleh setan dengan ilmu yang tidak manfaat. Sehingga benar-benar mencari ilmu yang dilirik adalah, nanti kalau saya sudah jadi kiai kan enak cari duit, saya sudah jadi ustad kan gampang mengeruk kekayaan ini, saya jadi ustad kan pemerintah bakal butuh kepada saya, para pejabat bakal datang kepada saya, ini kesempatan buat saya untuk cari duit. Nah, ini Imam Ghazali yang ngomong. Ada ilmu dari atan perantara, ila akhdi amwali salatin, untuk mengambil duitnya para pejabat. Pejabat tidak untuk dikutuk. Ini bukan berarti mengutuk pejabat. Karena pejabat yang baik ada, yang soleh, wali seperti Umar bin Abdul Aziz. Pejabat, tapi soleh. Dan Imam Hasan Basri juga tidak senang kalau ada orang mencaci maki para pejabat. Kalau ada pejabat yang tidak benar, diingatkan dan sambil didoakan. Mencaci maki bukan pekerjaannya orang muslim itu. Dan kita pun juga tidak boleh mencaci kalau begitu. Hanya kita mengingatkan para ustaz kalau itu. Maksudnya gitu, Imam Ghazali ini. Kita mengingatkan omongan Imam Ghazali yang ditujukan kepada para ulama agar jangan sampai ilmunya itu hanya untuk batu loncatan cari duit. Di mana saja? Di antaranya ini amwal salatin di para pejabat. Wa akli amwalil auqaf, untuk memakan duit wakaf. Duit wakaf itu duit hibah, duit sedekah ini pokoknya, karena posisinya paling gede. Ini kan kalau saya membuat proyek pesantren atau proyek masjid, kalau atas nama saya ini, insya Allah banyak yang nyumbang. Tapi ingat, buat saya harus ada ini ya, mau nama saya dipakai. Apalagi sebuah pesantren nih kan, kalau tidak ada saya, siapa yang bakal datang ke pesantren? Ada kesombongannya. Ini kan karena nama saya yang masyur, berarti bagian saya harus gede di sini. Nah, ini adalah yang diingatkan Imam Ghazali. Jadi ada proyek mengumpulkan anak yatim, bukan untuk membina anak yatim, untuk cari duit. Ini musibah lagi. Keliling-keliling, yatim piatu, itu haram untuk diambil duitnya, miliknya anak yatim kalau ada orang memberikannya. Kita membina anak yatim, bagus, luar biasa. Ana wa kafilul yatimi ka hataini, kata Nabi, sabda Nabi. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini. Dua jari ini, jejer-jer di surga. Yang benar tadi. Kalau tidak benar, masya Allah. Seperti yakul nabi butuh nimna rawasa selawun wasaya selawun asairah. Seperti orang yang makan api di dalam perutnya ini. Dan akan masuk neraka. Jadi masya Allah, namanya anak yatim. Ini kadang-kadang dijadikan alat untuk cari duit. Proposal gede, saya telah memelihara 200 anak yatim. Padahal pinjaman itu, anak bukan yatim semuanya, itu yatimnya cuma 12. Dapat duit. Enggak kemana-mana itu, jadi teras. Jadi teras, ada jadi ban mobil kadang-kadang, ada jadi, nah ini tidak ada insya Allah di sini. Ini hanya isyarat Imam Ghazali, kayaknya memang ada orang begitu. Ini di zaman Imam Ghazali sudah ada. Wal masakin, sudah pakai untuk mengambil duitnya orang-orang barat. Orang-orang barat yang diambil duitnya, ya gitu, dimanfaatkan. Orang melarat, yaitu pakai namanya orang melarat mau cari sumbangan dan santunan. Ini memberikan santunan kepada orang para du'afa, para orang-orang yang enggak punya. Tatanya tidak nyampe kepadanya. Alangkah banyaknya pendusta-pendusta semacam ini. Wasarafa, dan setan itu telah mengalihkan himmatahum, semangat mereka, tulana harihim, sepanjang hari, ila thalabil jahi, untuk cari pangkat. Wal manzilati, dan cari kedudukan. Fi qulubil khalqi, di hatinya orang. Jadi kedudukan bukan di hadapan Allah, di hatinya orang. Bagaimana saya harus mengatur gaya saya biar semakin dihormati? Bagaimana saya harus posisi saya? Bagaimana saya mikirnya agar pangkatnya di hadapan manusia itu naik. Sudah punya ilmu, diberi oleh Allah ilmu banyak, tapi berpikir bagaimana dia itu semakin dihormati oleh orang. Yang dicari penghormatan dari manusia, maka nanti kalau sudah di akhirat, Allah mengatakan, mintalah kamu pahala dari orang-orang yang menghormati kamu di dunia itu. Aku tidak akan memberikan pahala kepada kamu. Ngeri kalau begitu. Wattarhum dzalika ilal muraati wattarhum, dan akan memaksa mereka keadaan ini, keadaan cinta pangkat, cinta duit, mencari uang ini, ittarhum memaksa mereka para ulama-ulama, kata Imam Ghazali lagi. Memaksa para ulama ilal muraati untuk muraah. Muraah ini adalah pamer. Jadi sholatnya dikhusuk-khusukkan biar dikatakan wali. Jalannya itu Masya Allah, biar dikatakan wali Masya Allah. Bajunya itu dirobek-robekin biar dikatakan orang ahli zuhud. Ataunya apa? Emas permata di dalam emarinya. Jadi ada action ibadah, action khusuk, action tawadu, itu ada. Jadi orang tawadu itu kadang-kadang malah takabur rupanya. Gayanya munduk-munduk begini itu bisa saja takabur. Hanya biar dibilang kalau dia itu orang tawadu. Jadi namanya Masya Allah, takabur itu luar biasa. Jadi takabur itu bukan orang yang ngangkat membusungkan dada saja, tidak. Justru di saat orang begini bisa saja takabur, jalannya ngerunduk, Masya Allah. Ngapain kamu? Iya, ini kan akhlak yang baik. Biar orang pada nyebut, ah saya orang berakhlak. Maksudnya begitu hatinya ngomong. Takabur lagi. Subhanallah, ngeri. Wal-mumarati, wah debat. Siapa yang bisa mengalahkan saya ini? Saya ini pakar di dalam urusan debat. Hebat, debat, dikit-dikit nyalain orang. Tidak ngerti apa-apa itu. Coba kalau berani datang ke tempat ini, majelis saya ini, yang hadir orang banyak, lihat semua pertanyaan bisa saya jawab, orang yang mendebat saya pasti kalah. Dan ini tujuannya adalah ini, dunia itu, pangkat di hadapan manusia. Wal munakosah, dialog. Bil kalam, di dalam urusan ngomong, banyak ngomong, cerewet. Dan memang orang kalau orang sudah tidak ikhlas, repot. Tapi ini Imam Ghazali tidak ngomong ke siapa-siapa, ngomong ke kita. Kamu jangan seperti itu, maksudnya gitu. Wal mubahah, besar-besaran. Wah, saya punya umat sebegini, saya punya murid sebegini, saya punya. Nah, ini mubahah, gede-gedean. Wahadal fannu minal ilmin nafi', dan bagian ini, bagian ilmu manfaat yang kami isyaratkan ini, kata Imam Ghazali, qad jama'nahu, telah kami kumpulkan fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita kembali kepada kitab Ihya Ulumuddin, di situ akan dijelentrekkan Imam Ghazali tentang ilmu yang manfaat, dan insyaallah nanti kita sambung masalah ilmu yang manfaat itu. Fa in kunta min ahli fahassilhu, kalau engkau adalah termasuk ahlinya, orang yang ingin mendapatkan ilmu manfaat, perolehlah ilmu itu. Wa'mal bihi, dan amalkan. Tsumma 'allimhu, lalu ajarkan kepada orang lain. Itu. Dalam riwayat, man ta'allama wa 'alima wa 'amila fadzalika alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Orang yang belajar, setelah ngerti, mengamalkan, setelah itu mengajarkan, maka dialah yang akan dipanggil sebagai orang-orang agung. Disebut orang-orang hebat di langit sana itu. Di langit disebut sebagai orang-orang mewah, istimewa. Orang yang belajar lalu mengamalkan ilmunya lalu diajarkan kepada orang lain. Wad'u ilaihi, lalu ajaklah orang kepada ilmu tersebut. Faman 'alima dzalika wa 'amila bihi tsumma 'alimahu wad'a ilaihi, barang siapa faman 'alima, barang siapa mengetahui ilmu wa 'amila bihi lalu mengamalkannya. Tuma'allamahu, kemudian mengajarkan ilmu tersebut. Wa ta'ailaihi, lalu mengajak orang untuk mencari ilmu tersebut. Padalika, maka yang demikian itu yut'a, akan dipanggil, dianggap, disebut aziman, sebagai orang besar. Bimalakutis samawati, di langit. Bishahadati Isa alaihissalam, seperti yang pernah disabdakan oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Fa'idha farohta min dalika kulli, kalau kamu sudah selesai dari yang demikian itu. Wa farakhta min islahi nafsika zahiran wa batinan, kalau kamu sudah membersihkan dirimu secara lahir dan batin. Wa fadala syai'un min awqatika, lalu ternyata sisa-sisa waktu masih ada. Jadi tadi kalau sudah menuntut ilmu sudah, menuntut ilmu yang manfaat sudah, kok masih ada sisa waktu, lalu bagaimana? Bala baksa, maka enggak apa-apa antas tarilla, untuk kamu mempelajari bi ilmil madhabi fil fikih, ilmunya madhab lain di dalam fikih. Bolehlah kamu pelajari ilmu fikih perbandingan. Jadi belajar ilmu fikih perbandingan, kata Imam Ghazali, setelah mengerti fikih madhabnya sendiri, supaya tidak ngaco. Ya, ini kadang-kadang kita belum apa-apa sudah belajar ilmu fikih perbandingan, enggak ini enggak itu, akhirnya sombong, disalahin orang enggak mau. Tong, saya belajar fikih perbandingan kok disalahin. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu yang manfaat ya itu, yang manfaat buat kita untuk kita amalkan dulu, yang mengantarkan kita menjadi dekat kepada Allah. Jadi cukup untuk cara madhab Syafi'i selesai urusan ukuran kita. Sisa waktunya lebih, enggak apa-apa melihat madhab lain bagaimana. Lita'rifa, supaya kamu tahu bihi dengan ilmu tersebut, al-furu'an nadirata, bagian-bagian cabang-cabang ilmu yang jarang kita ketemukan. Nadir. Fil ibadati, di dalam urusan ibadah. Wa tariqut tawassuti, dan agar kita bisa menjadi orang yang sedikit netral, sedikit tidak kaku. Tawassut itu tengah-tengah, tidak keras, terlalu keras. Bainal khalqi, di antara manusia. Fil khusumati, di saat menemukan perbedaan pendapat. Jadi rupanya ilmu-ilmu itu adalah dipelajari setelah mengerti ilmu yang wajib dulu, baru belajar ilmu fikih-fikih madhab lain. Nah, tujuannya harus jelas. Cari ilmu fikih madhab lain bukan hanya ingin di, jangan sampai ingin dikatakan sebagai orang pinter, tidak. Tapi kata Imam Ghazali ini apa? Untuk tawassut bainal khalqi, nengai orang yang lagi ribut biar enggak ribut. Ini ada konflik. Ini masalah far'iyah, ini masalah cabang-cabang masalah ibadah. Jadi enggak usah ribut. Bapak yang mengatakan ini ada hujahnya semacam ini, yang mengatakan ini ada hujahnya. Berarti ini semuanya ada hujah berdasarkan perkataan ulama. Jadi Anda enggak usah ribut. Ini perlunya ilmu madhab itu. Indang kibabihim ala syahwati, di saat orang-orang pada terjerumus di dalam syahwat-syahwat. Padzalika aidan, dan yang demikian itu adalah ba'dal faragh, setelah selesai min hadhil muhimmati, setelah menyelesaikan tugas-tugas penting cari ilmu yang manfaat tadi. Min jumlati furudil kifayati, termasuk jumlah daripada fardu-fardu kifayah. Jadi kita dahulukan yang berkenaan dengan urusan kita, harus ngerti wudu kita, sholat kita, ibadah kita yang benar, yang sah, yang kecil-kecil dulu. Jangan terlalu berpikiran tentang bagaimana mengangkat negara Islam. Sholatnya dulu benar. Kalau sudah sholatnya benar, angkat agar bisa mengangkat negara ini, mengangkat kemaslahatan umum. Yang maslahah sendiri saja belum bisa, bagaimana orang semacam ini akan bisa mengangkat maslahah yang penting. Urusan ibadah kita dahulukan yang wajib bagi kita. Lah nanti ada urusan bersama sesama manusia, dulukan kepentingan orang lain. Sehingga ulama mengatakan dalam kaidah usuliyah, al-itharu fil ibadati makruh. Ini kaidah. Mementingkan orang lain dalam ibadah itu makruh. Ada punya sarung sama kopiah, sampean saja yang pakai, saya enggak usah. Lah ini makruh, seolah-olah kok enggak butuh kepada amal. Bahkan disebutkan oleh Imam Suyuti, maka di antara murid-murid itu, kalau ada satu murid mendahulukan temannya suruh baca, berarti ini makruh. Harus berebut, saya yang membaca di depan guru saya. Sop pertama, gara-gara ini Pak Presiden, Wali Kota, atau Pak Bupati, maju Pak silakan. Makruh, Anda butuh pahala, jangan nyuruh orang lain, rebut sop pertama ini. Jangan mentang-mentang orang mulia, mangga silakan. Tidak ada itu, urusan ibadah ini diri. Tapi nanti urusan kebersamaan, dahulukan orang lain. Jadi namanya ithar fil ibadah, dia tidak pakai kopiah karena menghormati orang lain, sampean saja yang pakai kopiah, saya enggak usah. Loh, salah. Pakai kopiah buat diri Anda sendiri, orang lain ya sudah, biar urusan ibadah ini. Jangan mementingkan orang lain, sop pertama ya sop pertama buat saya. Jangan mentang-mentang orang tua, lalu mangga, ini masalah sholat lain. Tapi kalau mengkursi kehormatan, jangan duduk di kursi kehormatan. Ini ruang tamu untuk orang mulia, ya jangan duduk di situ, ini lain. Ini urusan bersama manusia, tapi urusan dengan Allah, kita yang harus kita pikir, diri kita sendiri. Masih jauh sekali, masya Allah. Kita sampai di sini saja, insya Allah, karena waktunya sudah berlalu. Semoga Allah memberikan manfaat terhadap apa yang kita pelajari saat ini. Kita lanjutkan dengan pemberian kritik atau apa saja yang bisa disampaikan atau pertanyaan, barangkali kami bisa menjawab. Kalau tidak, akan kami tunda minggu depan atau kita tanyakan kepada orang yang lebih alim. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, demikianlah kita sama-sama sudah menyimak dari Bapak Ustaz. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan mengadakan dialog. Untuk terarahnya dialog ini, untuk yang pertama barangkali dua aja dulu. Ya, dua penanya. Ibu satu, bapak satu. Udah, bapak-bapak sudah ada satu. Dari ibu-ibu ada? Ya, Ustaz. Mau disampaikan apa tulisannya aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kunut. Kan di kita enggak pernah kunut gitu. Saya senangnya kunut gitu. Gimana, ada masalah makmumnya imamnya kunut gitu. Enggak kunut imamnya. Makmumnya pengen kunut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang tiga hal, Ustaz. Yang pertama, saya pernah melihat selebaran undangan. Di situ ada kata-kata seorang peneliti hadis. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang sekarang ini banyak sekali hadis-hadis palsu yang beredar di lingkungan umat Islam, sehingga ada seseorang yang profesinya menjadi seorang peneliti hadis? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya juga pernah melihat atau membaca tentang hadis yang menyatakan bahwa kefakiran itu adalah mendekatkan kepada kekufuran. Kefakiran bisa mendekatkan kepada kekufuran. Sedangkan Rasulullah sendiri itu setiap beliau berdoa adalah ingin dijadikan sebagai orang yang miskin dan dikumpulkan dengan orang yang miskin serta dibangkitkan dengan orang-orang yang miskin. Untuk memahami dua hadis yang seperti ini, bagaimana caranya? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah kalau seumpama pengurus DKM kemudian mendapatkan gaji dari masjid, ini termasuk yang dikategorikan seperti tadi yang dibaca oleh Ustaz, yang menurut Imam Ghazali yaitu memakan daripada harta-harta wakaf? Sekian saja dan saya mohon terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah kunut. Pertanyaannya adalah, kelihatannya bukan di masalah perbedaan pendapat antara yang mengadakan kunut dan yang tidak mengadakan kunut. Pertanyaannya adalah masalah bagaimana kalau imamnya enggak kunut lalu kita pengen kunut. Kalau imam lagi tidak kunut, kita pengen kunut, maka di dalam madhab Syafi'i boleh kita tertinggal sedikit untuk membaca kunut, sekedar kunut dipercepat. Jadi kita membaca sendiri, kita tertinggal dari pekerjaan imam, asalkan jangan sampai lama nanti. Jadi kita boleh membaca kunut sendiri di saat kita iktidal. Karena iktidal itu adalah tempat untuk berdiri. Jadi kalau kita menambah kunut di sini tidak menambah rukun, karena kita tidak membuat gerakan baru. Pun kita sudah berdiri, maka para ulama madhab Syafi'i mengatakan boleh kalau ingin mendapatkan pahalanya kunut-kunut saja, tapi dipercepat supaya tidak tertinggal lama oleh imam. Nah ini kalau kita dalam keadaan menemukan imam tidak kunut. Dan sebetulnya permasalahannya lebih penting adalah, kenapa kok ada imam tidak kunut? Ini di masyarakat yang makmumnya pada kunut. Di sini perlu menjadi imam itu bukan hanya sekedar sah-sah, tetapi bagaimana menjaga hatinya makmum. Ini perlu diperhatikan. Anda kalau menjadi imam seseorang, diperhatikan keinginan orang tersebut, jangan sampai menjadi hatinya ngerunjel, tidak lega dengan Anda. Misalnya Anda seorang imam masjid takwa dengan suara yang bagus, tiba-tiba harus pergi ke India. Di masjid takwa biasanya pakai kunut misalnya. Lah kok Anda tiba-tiba pergi ke India sana? Karena menghargai Anda, Anda harus jadi imam di sana. Sementara masyarakat India madhabnya semuanya adalah madhab Abu Hanifah yang tidak mengadakan kunut. Anda imam yang bijak, jangan bikin bingung orang awam. Orang awam tidak ngerti ilmunya madhab Maliki, madhab Syafi'i. Maka di saat itu tinggalkan kunut. Kalau Anda orang bijak, jangan memaksa. Ini kan madhab Syafi'i, saya harus kunut. Allahumma ihdina fi man hadait. Ribut semua orang. Masjid tidak ada yang khusyuk sholatnya. Karena apa? Imamnya ini adalah imam yang tidak mengerti. Karena ini masalah perbedaan pendapat. Imam Syafi'i mengatakan kunut ada, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada. Semuanya ada dalilnya. Kalau ingin ada dalilnya, ada waktunya sendiri. Imam Bukhari, dalam hadis Bukhari, maka hadis kunut juga sangat jelas. Bukan berarti nanti kalau kita sebutkan hadis kunut, lalu apa hadis tidak kunut tidak benar. Semuanya hadis benar, maka dari itulah ada perbedaan pendapat. Begitu sebaliknya, kalau Anda adalah orang madhab Abu Hanifah misalnya, datang ke Cirebon Raya, ngimami di Masjid Taqwa, tanya dulu, pada kunut enggak makmum di sini? Pada kunut, waduh, gimana ini? Tinggal pilih, Anda kunut atau Anda mundur, begitu. Karena apa? Jangan sampai dibikin masyarakat Cirebon ini bingung gara-gara ulah Anda ini. Nah ini namanya orang bijak, jangan memaksakan kehendak dengan dalil. Oh, qala Rasulullah sudah berkata bahwasanya kunut tidak ada. Bagaimana Rasulullah berkata? Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan kalimat yang jelas misalnya, aqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis subhi? Apakah Rasulullah kunut di dalam subuh? Dijawab, na'am. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada salat kunut subuh. Lalu Imam Abu Hanifah dalilnya apa ada? Ada dalilnya lain lagi Abu Hanifah. Dalilnya juga hadis sahih. Nabi berkunut selama satu bulan kecuali subuh sok saja. Akhirnya Rasulullah meninggalkan Rasulullah berkunut. Ini ceritanya. Rasulullah berkunut dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah melaksanakan kunut. Waktu ditanya, kalau subuh bagaimana? Subuh ditinggalkan, hadisnya. Ini yang diambil oleh Abu Hanifah. Rasulullah berkunut, namanya kunut nazilah kalau ada musibah, tapi di saat sholat subuh ditinggalkan. Nah inilah pendapat yang diambil oleh Abu Hanifah, enggak ada kunut. Jadi permasalahannya ada khilaf antara ulama. Kalau dialog hadis ada tempatnya. Tapi marilah kita mengerti bagaimana menghormati ulama, jangan gara-gara urusan kunut ribut dan banyak permasalahan yang sesungguhnya masalah khilafiyah menjadi runcing banyak. Jadi kalau tadi jawabnya sederhana seperti itu. Kemudian masalah peneliti hadis. Peneliti hadis itu boleh saja. Tetapi peneliti hadis di zaman ini itu hanya sekedar mengambil daripada peneliti yang terdahulu. Tidak mungkin bisa sampai di zaman ini sampai menghafal sanad apa menghafal rijalul hadis. Dulu yang namanya muhaddits seperti Imam Ghazali hujjah juga menghafalkan hadis jumlahnya ratusan ribu. Imam Bukhari, kalau namanya muhaddits itu harus mengerti sanad hadis. dari siapa, dari siapa, dari siapa, dan orang per orangnya itu tahu siapa yang membawa hadis ini. Dari siapa hadis ini diambil? Tahu ceritanya orang itu. Dari siapa diambil? Tahu orangnya. Dari siapa diambil? Itu baru hadis. Kalau orang di zaman ini bisa mendapatkan hadis ini sahih atau tidak sahih, itu dari informasi ulama terdahulu. Yang mengatakan mujtahid di dalam mentasah hadis, sesungguhnya dia adalah taklid. Dia mengutip dari ulama terdahulu. Oh, dia hidup zaman ini. Sanad hadis, sanadnya jangankan sanad Bukhari Muslim, sanadnya Arba'in Nawawiyah saja mungkin tidak bisa menghafalnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada harus tawadhu'lah di zaman ini. Saya mengambil hadis ini sahih menurut Imam Tirmidzi. Selesai. Tidak usah sahahahu Yahya Zainul Ma'arif. Takabur. Kenapa tidak mengatakan sahahahu Tirmidzi, sahahahu Al-Hakim? Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Nah, hanya karena namanya takabur, kadang-kadang menguasai hati orang, pengennya ya, ini kan saya yang mencari. Saya mencari-mencari dari mana? Ini kan masalah jarah ta'dil. No? Jarah ta'dil itu adalah bagaimana menilai orang itu benar atau tidak benar. Jadi nanti ada ilmunya, ilmu mustalah hadis. Jadi peneliti hadis itu bisa-bisa saja. Dan orang mengatakan hadis maudhu, orang mengatakan hadis maudhu itu sama dosanya orang mengatakan hadis maudhu yang sesungguhnya itu hadis beneran, sama dosanya dengan orang yang ngarang hadis maudhu. Misalnya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita katakan maudhu, ini juga dusta kepada Rasulullah, hukumnya haram masuk neraka. Atau sebaliknya, mengarang hadis dusta kepada Rasulullah, sama dosanya. Jadi mengatakan hadis ini maudhu kalau bukan pakarnya enggak berani. Ibn Jauzi, orang alim besar di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyusun satu, mengumpulkan di dalam kitab judulnya Al-Maudhu'at, kitab tentang hadis-hadis palsu. Wajar, beliau orang besar yang yang disebutkan beliau pernah menghafal hadis 200 ribu hadis. Bahkan dalam riwayat beliau itu menghafal 400 ribu hadis. 400 ribu hadis dihafal dengan sanadnya. Lah wajar kalau semacam beliau itu mengumpulkan hadis maudhu. Sudah begitu beliau mengumpulkan hadis maudhu yang beliau alim ini, datang orang setelah beliau. Rupanya apa yang dikatakan oleh beliau hadis maudhu, banyak yang enggak maudhu. Yang dikatakan oleh beliau hadis palsu, ternyata banyak yang enggak palsu. Ada riwayat melalui imam ini, ada riwayat melalui imam ini. Karena hadis itu bukan di Bukhari Muslim saja. Ada musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada musnad Imam Zaid bin Ali, ada nanti musnadnya Abdul Razak. Nanti Imam Darimi juga punya, ada Imam Muwatta, Imam Malik juga ada. Banyak kitab-kitab hadis yang masih banyak. Jadi kitab hadis itu bukan Bukhari Muslim saja. Nah, kadang-kadang taunya kutubus sita Bukhari Muslim Tirmidzi sama ini sudah selesai, seolah-olah selain itu adalah hadis maudhu, masya Allah. Jadi mengatakan hadis maudhu ini bukan pekerjaan gampang. Jadi meneliti hadis ini perlu dirubah. Sopan seharusnya begitulah. Pengumpul hadis-hadis sahih diambil dari Imam Bukhari Muslim ini sajalah. Tapi kalau pakai pengkritik hadis, mari kita beristighfar untuk diri kita sendiri. Ada memang di zaman ini ada orang yang mengaku pengkritik hadis, ternyata terjerumus. Hadis yang sahih dikatakan dhaif oleh dia, hadis yang dhaif dikatakan sahih karena ketukar-ketukar seperti itu. Sehingga ada orang yang hidup sezamannya, ini ada satu orang yang mengaku bahasanya dia adalah muhaddis, ahli hadis. Tak taunya Allah mengirim anak muda yang dia juga menekuni ilmu hadis, menemukan 100 ribu kesalahannya. Dan kita punya kitabnya semuanya itu, tak pikir anak muda ini, anak muda dari Yordan ini, mengada-ngada, masa orang dalam punya 100 ribu kesalahan. Makanya punya dua kitab yang sederhana, dua jilid kita simpan, lalu kita masuk perpustakaan saat itu. Jangan-jangan orang ini berdusta ini. Tak taunya kita sebut, kita lihat benar-benar masya Allah. Namanya kalau orang sombong itu dijatuhkan oleh Allah. Jadi begini caranya mentashih hadis itu. Misalnya kami meriwayatkan hadis melalui Ustaz Wahyu, Ustaz Husni. Ini orang baik semuanya. Tapi hadis ini diriwayatkan juga oleh Ustadz Sulaiman lewat siapa? Orang yang tidak dikenal. Hadisnya sama. Hadisnya itu-itu saja. Tapi karena lagi suka, maka sayang saya ambil sanad melalui ini. Lalu saya katakan hadis sahih sahahu Yahya. Yang mentasahih hadis Yahya. Sisi lain, saya memakai mata rantai ini. Ada satu hadis kok lagi tidak suka. Wah, ini bertentangan dengan kemaslahatan saya, kepentingan saya. Wah, kira-kira siapa yang mengatakan hadis ini lemah? Lewat. Ketemu mata rantai dari kami, Ustadz Sulaiman, dari orang yang tidak jelas tadi. Nah, langsung kami katakan, hadis ini adalah dhaif. Karena di dalam perawi ini ada si A. Sesaat tidak dipakai, sesaat dipakai. Nah, ini adalah pelintan di dalam masalah urusan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu tidak gampang. Ada ilmu mustalah hadis, orang harus mengerti apa hadis sahih, kemudian syarat-syarat sahih, dan di dalam syarat sahih sendiri, itu banyak perbedaan pendapat. InsyaAllah diagendakan sendiri masalah ilmu hadis. Ada namanya misalnya hadis bersambung, ittisalus sanad. Salah satu dari 5 syarat hadis sahih adalah bersambungnya sanad. Jadi antara kami dengan guru kami sambung, guru kami dengan sebelumnya sambung, sambung, sambung, sambung. Ini harus salah satu syarat hadis itu adalah sahih. Dan sambung ini sendiri antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim berbeda. Subhanallah. Jadi jangan buru-buru. Imam Bukhari mengatakan harus pernah berketemu, pernah ketemu. Terbukti pernah ketemu duduk di dalam satu majelis. Imam Bukhari ketat. Imam Muslim tidak. Pokoknya mungkin ketemu sudah cukup, biarpun belum ketemu. Mungkin ketemu sama-sama di Cirebon, misalnya. Sama-sama di Indonesia, mungkin ketemu. Maka dari itu, pangkatnya hadis Muslim agak di bawahnya. Ini adalah satu masalah. Belum nanti masalah dhabtur rawi. Kekuatan di dalam menghafal sang rawi. Ini ada perbedaan di sini. Jadi tidak gampang pokoknya. Urusannya panjang. Jadi kalau ada orang mengatakan di zaman ini, aku telah mentasrih hadis ini menurut otak saya, mohon maaf. Mari kita koreksi diri kita sendiri agar kita semakin dekat kepada Allah. Jangan kesombongan kita yang kita tonjolkan. Kemudian masalah yang lain lagi, kadal fakru ayakuna kufra, memang betul. Kadal fakru ayakuna kufra, memang kefakiran yang tidak dibarengi dengan kesabaran betul-betul menjadikan orang berbuat apa saja. Adapun doa Nabi SAW, Allahumma ahyina miskinan, ini para ulama mengatakan hadisnya ini adalah tidak sampai derajat yang kuat. Karena Nabi sendiri juga pernah berdoa bahwasanya semoga dijauhkan dari banyak hutang. Dari jubun, wal-bukhul, wakalabatiteni, wakahrijal. Dan Rasulullah sendiri juga berlindung daripada yang demikian, kemiskinan ini. Jadi artinya kelihatannya yang ditakutkan Rasulullah itu bukan melaratnya. Tapi apa? Tidak sabarnya orang dengan kemelaratan. Maka Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada al-mu'minul dhaif, orang yang melarat. Jadi kekayaan adalah tetap bagus. Makanya nikmat, sebaik-baik kenikmatan adalah harta yang baik di tangannya orang yang baik. Jadi kekayaan juga dipuji oleh Rasulullah, tapi yaitu kekayaan yang baik, harta yang baik di tangannya orang yang baik. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah fakir yang bagaimana yang mendekatkan kepada kekafiran. Fakirnya orang yang hatinya keropos, tamak, sudah melarat tamak, maka akan melakukan apa saja karena kefakiran ini. Dan ini mengerikan. Jadi ini adalah masalah kadal fakru ayakuna kufra, dan memang kita harus berlomba-lomba di dalam menghilangkan apa ketamakan ini. Ini sebabnya adalah tamak. Sebabnya adalah tamak di dalam hatinya yang menjadikan orang itu kalau sudah tidak ada dunia baik melakukan apa saja, dan alangkah banyaknya ini karena tidak ada kepuasan, kesyukur kepada Allah sudah diberi nikmat, kurang saja kayak melarat, kayak melarat, kayak melarat. Jadi melarat yang di sini yang mengerikan justru melaratnya hati ini. Melaratnya hati. Kemudian pengurus DKM dapat gaji. Kita harus tahu bahwasanya di dalam masjid ini ada 2 model wakaf dan hibah. Wakaf untuk masjid tidak boleh diberikan oleh siapa untuk apa saja kecuali untuk masjid. Ganti lampunya, ngecat masjid, itu adalah wakaf untuk masjid. Tapi ada wakaf untuk kemakmuran masjid atau kemaslahatan masjid. Ini lain. Harus dibedakan ini. Jadi di dalam bab wakaf, sesuatu yang diwakafkan untuk masjid tidak boleh dibawa kemana-mana, termasuk Quran yang diwakafkan untuk masjid tidak boleh kita bawa pulang, kita baca di rumah. Haram hukumnya. Tetapi sesuatu yang diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, saya mewakafkan duit 100 juta untuk bagaimana masjid ini makmur. Nah ini boleh diambilkan dari sini untuk menggaji tukang sapunya, untuk menggaji ketua DKM-nya kalau memang dia butuh gaji, kemudian yang lain-lainnya itu diambilkan dari wakaf untuk kemaslahatan masjid. Dua ini berbeda. Tapi kalau sudah wakaf untuk masjid, biarpun itu jadi tikar, tidak boleh kita pindah ke tempat lain. Bahkan jumhur ulama mengatakan dipindah ke masjid lain pun tidak boleh, biarpun sama-sama masjid. Kalau untuk masjid ini adalah untuk masjid ini, tidak boleh memindah masjid. Tikar sudah rusak, tidak boleh diberikan orang lain, tidak boleh, biarpun sudah rusak. Kalau tikar sudah rusak, bisa dijual. Baru kalau sudah rusak, dijual. Kalau masih punya fungsi sebagai tikar, ini dalam kitab fikih begitu disebutkan. Kalau tikar sudah rusak, biarpun sudah rusak, tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang. Kalau sudah rusak dan tidak bisa dipakai, dijual, duitnya dikembalikan lagi ke situ. Sebab kalau tikar rusak, kan cuma tidak bisa dipakai, tapi bisa dirubah menjadi kayu bakar untuk masak. Lah bisa dijual sebagai kayu bakar, duitnya dikembalikan lagi. Jadi kalau sudah wakaf untuk masjid, tidak boleh dikemana-manakan. Tapi wakaf untuk kemaslahatan masjid ini adalah yang diperkenankan. Dan wakaf yang untuk kemaslahatan masjid ini wakaf yang mutlak, tidak menentukan orangnya. Ngasihkan ke kelopak masjid. Ya, ini adalah kemaslahatan masjid. Untuk khotibnya mungkin ada khotib yang butuh, atau untuk yang muadzinnya, untuk yang lain-lainnya diambil dari wakaf itu. Wakaf untuk kemaslahatan masjid atau hibah untuk kemaslahatan masjid itu sama hukumnya. Jadi boleh, asalkan harus benar ini. Tapi kalau diambilkan dari yang di masjid tidak diperkenankan. Adapun yang lain adalah bagaimana kalau orang tua yang tidak pernah mengajarkan anaknya sholat dan suami yang tidak mengajarkan istrinya untuk sholat. Bagaimana caranya anak ingin mengajak orang tuanya untuk sholat tapi tidak menyinggung perasaannya? Baik. Wajib bagi orang tua menyuruh anaknya, menyuruh anaknya sholat di saat anaknya mencapai umur 7 tahun. Ini adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tidak wajib untuk sholat kecuali sudah balig, sudah gede. Tidak wajib bagi anak. Tapi orang tua punya kewajiban memerintahkan anaknya di saat mencapai 7 tahun untuk sholat. Wajib bagi orang tua menyuruh anaknya sholat di saat anaknya mencapai umur 7 tahun. Harus dibedakan ini. Wajib menyuruh biarpun sholat bagi sang anak tidak wajib. Anak tidak wajib sholat karena belum balig. Tapi bagi orang tua wajib untuk memerintahkan agar anaknya sholat. Maka diajari saat itu. Dan ulama tidak membatasi pada sholat. Semua pekerjaan wajib saat itulah mulai diajarkan umur 7 tahun. Sampai terlatih mencapai usia 10 tahun. Usia 10 tahun kalau belum mau dipukul, bukan tempeleng. Pukul itu maksudnya diingatkan dengan sedikit keras. Nah, ini kewajiban. Nah, ini adalah kewajiban seorang bapak terhadap anaknya. Dan juga di sini adalah yang dimaksud anak di sini bukan saja anak, semua orang yang punya yang di bawah tanggung jawabnya. Berani mendatangkan santri harus dididik di situ. Berani menampung orang harus berani mendidik situ adalah kewajiban. Termasuk istri adalah kewajiban bagi sang suami. Jadi suami terhadap istri termasuk urusan kitab haid, masalah haid. Wajib bagi seorang tua, seorang wanita belajar ilmu haid. Tapi yang paling wajib mengajari ilmu haid kepada istrinya adalah sang suami. Suami tidak bisa. Kalau suami tidak bisa, maka belajar sang suami. Pergi, tanya masalah, pulang, disampaikan ke istri. Pergi ke rumahnya ustaz, pulang lagi. Aduh, untuk yang tingkat kedua ini pun saya gak bisa. Pekerjaan saya pagi sampai sore, bagaimana? Ada solusi lain? Ada. Datangkan ustazah agar ngajar ke rumah. Datangkan ustazah agar ngajar ke rumah. Waduh, ini perlu biaya. Kalau begitu, kirimkan istri Anda ke tempat yang belajar. Untuk belajar. Kalau suami tidak mau mengajarkan, padahal ini adalah hubungan dengan Allah wajib, maka saat itu pun boleh sang istri ini mencuri hanya untuk belajar saja. Mencuri waktu untuk belajar dan pulang. Kalau memang sang suami tidak mengajarkannya. Dan sudah begitu tidak menganjurkannya. tapi suami dosa yang semacam ini. Maka dilarang sang suami itu melarang istrinya menuntut ilmu untuk kewajiban. Jadi runtutannya adalah sang wanita harus belajar. Dan yang paling wajib mengajar adalah suami. Kalau suami tidak bisa, mengambil ilmu dari luar dibawa pulang. Kalau itu pun tidak bisa sang suami, suami mendatangkan guru. Kalau mendatangkan guru tidak bisa, suami mengirim, mondokkan istrinya lagi. Nah ini adalah kewajiban, jangan sampai bertahun-tahun sang istri sholatnya enggak sah. Ini yang bertanggung jawab adalah suami, karena dia adalah awam yang bertanggung jawab di dalam rumah. Jadi ini adalah sang bapak, sang suami harus benar-benar bertanggung jawab untuk mendidik istrinya. Kemudian bagaimana caranya anak yang ingin mengajak orang tuanya untuk sholat? Ya harus dicari pengertian, mungkin disentuh hatinya dulu sebelum sholat. Karena kalau hati belum mau, pekerjaannya pun adalah tidak benar-benar. Jadi kalau begitu kita dekatkan kepada ilmu, mungkin dengan cara ya udah mengundang pengajian di rumahnya, atau diajak ke pengajian, atau sering tampakkan sholat Anda di depan orang tua, atau di Anda menjadi semakin baik akhlaknya kepada orang tua. Mungkin selama ini Anda kasar kepada orang tua yang tidak sholat, Anda harus rubah dengan kelembutan Anda. Akhlak baik ini menyentuh hati beliau, sehingga beliau lebih mendengar kepada Anda. Kemudian setelah itu Anda mulai berbicara yang lembut. Jangan langsung mengatakan, "Bapak kalau tidak sholat mati neraka, sudah tua mau mati." Nah ini tidak enak, marah bapak ini. Adalah dengan kelembutan, yaitu dengan akhlak Anda. Anda memulai dengan mendekati dengan hati, dengan kelembutan. Anda memulai tampilkan sikap Anda yang baik. Kemudian, "Umi, yuk hadir pengajian, Mi. Saya kok pengin hadir pengajian." Jangan bilang, "Umi harus hadir pengajian, Mi. Umi kan belum bisa sholat ya." Tidak bakal mau, "Umi. Umi mau nemeni ya, Mi. Kemana hadir pengajian?" "Ah, malu, Mi." "Ah, tidak usah malu, Mi. Ke pengajian kok malu." Diajak. Mula-mula datang. Termasuk ngajak suami begitu, yang halus. Jangan ngajak suami dengan mengejek. "Pak, cobalah hadir pengajian, Pak. Bapak ini sudah tidak ngerti, tidak mau pengajian." Wah, bagaimana ini? Nyakiti hati. Mudah kalau ngajak suami yang indah. "Pak, tolong Pak, antarin saya ke pengajian." "Oh, iya. Sekali aja, Pak." "Ya, baik, Man." Dianterin pulang. Setelah dianterin, tidak apa-apa. Nanti jemput lagi, tidak apa-apa. Besoknya begitu. "Bapak, kalau nganterin saya ngaji, jangan langsung pulang. Tunggu aja di depan, Pak. Biar nanti tidak usah nyari-nyari, sayang." "Ya, tidak apa-apa." "Oh, iya, tidak apa-apa. Tunggu di depan. Minggu depannya, Pak. Daripada nunggu depan, bawa masuk, ah." Kan begitu, pelan. Jangan langsung. Jadi perlahan begitu. Jadi harus bijak kita itu. Termasuk nyuruh orang tua. Harus dengan keindahan, jangan jangan sifatnya ngajari. Kalau perlu seperti Sayyidina Hasan dan Husain. Pengen ngajari orang tua yang salah, gak bisa sholat, gak bisa wudu. Wudunya gak benar, bukan langsung, "Pak, wudumu salah." Tidak. Cucunya Rasulullah orang hebat. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain melihat orang tua wudu gak karu-karuan. Akhirnya dipanggil, "Pak, Pak, sini Pak. Ada apa, Nak?" "Pak, tolong jadi juri. Saya mau berlomba dengan adik saya mau wudu." Nah, kan begitu. Akhirnya wudu Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Kok wudunya bagus semuanya, akhirnya mikir wudu saya yang salah berarti. Ini caranya begitu. Jangan, "Pak, mungkin tidak. Tolong Pak, betulin wudu saya, Pak. Bapak kan ngerti." Harus begitu, mungkin dengan cara yang baik. Ini akhlaknya Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi. Apakah arti cinta yang sesungguhnya kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada makhluk Allah? Masya Allah, cinta kepada Allah adalah, mungkin kita harus berbicara agenda masalah cinta-cinta itu apa. Mungkin bahasa orang-orang pegawan cinta itu mendefinisikan cinta. Cinta adalah nilai spiritual yang transenden, tidak mutlak, tidak bisa diterangkan. Kapan Anda menerangkan, maka saat itu Anda tidak mengerti lagi. Jadi ini kan dialognya orang-orang nilai yang spiritual, primitif, transenden, mutlak, tidak bisa diterangkan. Kapan Anda menerangkan, maka Anda tidak mengerti lagi apa itu cinta. Dan memang benar seperti itu. Kalau orang ditanya apakah itu cinta, mau diungkapkan dengan omongan, gak bisa. Cinta adalah jawabnya pengabdian. Cinta kepada Allah, takut kepada siksa Allah, menjalankan perintah Allah, kerinduan untuk berzikir kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah begitu. Cinta kepada suami apa? Cinta kepada suami itu adalah gak bisa diterangkan. Ya sudah, ngabdi kepada suami, itulah cinta. Primitif, mulai dari kita lahir sudah ada makna cinta. transenden, mutlak tidak bisa diterangkan, kata orang begitu. Tapi kita definisi cinta jelas saja. Cinta adalah mengikuti. Cinta adalah mendengar. Cinta adalah patuh. Cinta adalah menghargai. Cinta adalah tidak ingin menyakiti. Itu adalah cinta. Nah, kalau ada orang mengatakan, "Dek, aku sayang betul sama engkau ini. Biarpun sudah punya anak 4, tapi besok nempeleng. Besok ngomong kasar." Tidak ada itu. Berarti itu hanya kalau mau saja cinta, cintanya enggak benar-benar. Maka cinta itu kita sambungkan kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah kerinduan kita kepada Allah. Takut kita kepada murka Allah. Kalimatnya sama, tapi berbeda-beda. Cinta kepada suami ada makna sendiri. Dan syahwat itu bukan cinta. Syahwat bisa tak dengan yang haram pun bisa dengan syahwat. Bahkan dengan yang paling dibenci pun bisa memuaskan syahwat. Jadi cinta bukan syahwat. Hanya disinilah kadang-kadang cinta ditunggangi syahwat. Katanya, "Aku cinta kepadanya." Tak taunya semangat untuk berbuat mesum kepadanya. Bukan cinta lagi yang berbicara, tapi hawa nafsu. Sebab kalau cinta akan menghargai. Kalau ada seorang mencintai wanita, tentu dia akan sangat menghargai. Harus aku jadikan dia wanita yang paling soleh di dunia. Paling soleh di dunia. Nah kok katanya cinta menodai. Katanya cinta merusak. Ya tidak cinta. Hawa nafsu yang berbicara itu. Tapi kalau cinta sesungguhnya pengen jadi kekasihnya ini paling mulia, paling hebat, paling istimewa. Itu adalah cinta. Jadi cinta adalah cinta kepada Allah, takut dan taat. Kemudian cinta kepada diri sendiri itu adalah yaitu ku anfusakum. Jangan sampai anak ini, jangan sampai diri kita ini adalah masuk ke dalam neraka. Nah itu kalau cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri adalah menjaga dari sesuatu yang menjadikan kita ini sengsara di dunia dan di akhirat. Kalau ada orang cinta akhirat, maka akan tampak. Cinta akhirat sebetulnya maksudnya ya mencintai dirinya sendiri agar di akhirat nanti dia tidak disiksa. Jadi cinta terhadap diri sendiri bukan berarti ini, ya itu tadi kalimatnya sama, tapi terhadap diri sendiri lain, terhadap suami lain, kepada Rasulullah lain, kepada Allah kalimatnya sama. Rindu pun begitu. Rindu kepada Allah artinya rindu dengan rahmat Allah. Rindu kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaat Rasulullah, bisa melihat Rasulullah, keindahan Rasulullah, kedekatan dengan Rasulullah. Karena dekat dengan Rasulullah pangkatnya tinggi. Rindu kepada istri juga lain. Lah, kalimatnya sama. Tetapi ini semuanya akan menjadi sangat berarti jika semuanya kita arahkan kepada tujuan yang sama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada istri bukan syahwatnya. Syahwat itu adalah salah satu naluri yang diciptakan oleh Allah kepada pasangan laki dan perempuan. Tapi kalau sudah maknanya cinta di sini adalah makna agar kita sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya cinta tanpa karena Allah, itu adalah cinta karena hal yang sementara. Kalau cinta karena manusia, karena manusianya, maka benci kepada manusia karena manusianya, ini dilarang. Saya benci kepada si A, bukan karena si A-nya, karena tingkah lakunya. Sebab kalau kita membenci si A atau si B, membenci orang tersebut karena dianya, saat dia menjadi baik, kita tidak bisa mencintainya. Maka kita jangan sampai membenci orang karena orangnya. Bencilah orang karena tingkah lakunya, karena wataknya, karena kejelekan perbuatannya. Maka kalau kita membenci orang karena orangnya, berbahaya. Di saat dia kembali ke jalan yang benar, tetap kita tidak bisa mencintainya. Ini. Kemudian cinta kepada makhluk Allah, ya, sambungkan. Cinta kepada makhluk Allah adalah sama. Mengabdi kepada makhluk Allah, mendekatkan kepada makhluk Allah ini kepada Allah, jadikanlah makhluk Allah ini agar tidak tersiksa di dunia dan di akhirat. Jadi hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cinta. Kemudian masalah lain, doa kunut. Doa kunut garis besarnya doa dunia akhirat. Bolehkah diganti dengan doa sabu zakat? Rabbana atina fiddunya. Boleh. Doa kunut doa apa saja? Maksudnya itu kunut, doa kunut itu adalah tidak harus Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Hanya itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendoa dengan doa yang lain lagi pun adalah kita mendapatkan pahalanya kunut. menggantikan doa dengan doa yang lain, itu kita juga mendapatkan pahalanya kunut. Karena kunut artinya doa di waktu berdiri, di saat kita habis rukuk. Jadi boleh dengan doa yang lain. Tapi kalau sudah hafal Allahumma ihdini kok mengganti yang lainnya, ini orang bingung. Padahal pahalanya wabah Allahumma ihdini jelas lebih tinggi, karena lafaz itulah yang pernah dilafadzkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mendengar si mayit di saat setelah dikubur pak kiainya mengatakan, "Hai si fulan, jika kamu ditanya, oh masalah talqin ini." Masalah talqin, ulama-ulama besar, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendekar ilmu hadis. Kalau ada orang ahli hadis saat ini, pasti akan tunduk kalau sudah disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jangankan saat ini, orang yang datang setelah Ibnu Hajar Al-Asqalani harus jatuh tunduk kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai gelarnya adalah Amirul Mukminin fil hadis. Sampai beliau punya syarah namanya Fathul Bari, mencarai Fathul Bukhari, mencarai kitab Bukhari. Jadi kitab Bukhari itu, karangannya Imam, kumpulannya Imam Bukhari itu disyarai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebut dengan kitab Fathul Bari. Sampai para ulama mengatakan tidak ada fathah lagi setelah Fathul Bari. Saking paripurnanya, saking hebatnya syarah ini. Karena beliau adalah orang yang fikihnya kuat di dalam madhab Imam Syafi'i, dan ilmu hadisnya luar biasa, digelari semua orang menyebut beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Ya, orang yang kita sebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis ini menyebutkan tentang hadis masalah talqin. Beliau mengatakan wa isnadu jayyid. Isnadnya ini hadis ini adalah benar. Bahkan beliau dengan jelas mengatakan disunnahkan untuk mentalqin mayit. Urusannya bukan urusan mendengar atau tidak mendengar, sebab mayit mendengar. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti itu kalau orang itu mengubur, habis mengubur ini, mayit itu mendengar sampai kelompaknya orang keluarganya yang berjalan pulang itu didengar. Kalau masalah mendengar, mereka mendengar semua yang terjadi, melihat semua yang terjadi, karena rohnya adalah mutlak. Jadi masalah talqin adalah ada. Hanya memang ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah dhaif yang tidak bisa dipakai. Maka yang mengatakan tidak bisa dipakai tentunya berdasarkan dengan hadis ini. Jadi ternyata di sini adalah masalah perbedaan pendapat. Apa ada manfaatnya? Kalau memang dia sudah masuk neraka, kan masuk neraka. Sama dengan doa juga, kalau memang masuk neraka kan begitu. Doa itu ada manfaatnya. Jadi orang itu sudah ditulis oleh Allah bahwasanya pada jam ini bakal didoakan, akan dikirim oleh Allah pahala. Jadi doa sendiri itu dalam takdir, talqin sendiri itu adalah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditalqin, bukan berarti orang tidak bisa menjawab, memang itu sunnah bagi yang hidup. Sunnah bagi yang hidup. Imam Nawawi yang kitabnya dibaca di mana-mana, Ibnu Hajar mengatakan, banyak ulama-ulama mengatakan talqinul mayyit ini adalah mustahab sunnah. Dulu itu pernah kita juga sedikit tergoda karena banyak orang mengatakan hadis ini dhaif. Ternyata waktu Ibnu Hajar dalam Talhisul Khabir mengatakan bahwasanya hadis ini sanadnya adalah bagus dan bisa dipakai. Bahkan beliau dengan kukuh mengatakan ini sunnah. Berarti kami pada kesimpulan sudah bahwa ini masalah khilafiyah benar. Masalah khilafiyah benar. Jadi yang enggak mau talqinan, yang sudah yang mau talqinan silakan, jangan ribut gara-gara talqinan enggak ditalqin bisa masuk surga. Yang talqinan menjalankan ada aturan, ada yang ditiru. Sudah, jangan ribut urusan talqin. Mendengar, kalau masalah mendengar. Tapi permasalahannya adalah bolehkah ditalqin atau tidak? Ini adalah masalah khilafiyah yang benar-benar sangat sangat gamblang. Seperti yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian masalah lain adalah bagaimana saya atau langsung kita perhatikan yang anu, Ustaz. Yang langsung. Pertanyaan yang langsung. Karena mungkin kita bahas sudah 3 ini kepas. Barangkali ada pertanyaan lagi, kalau memang tidak ada, itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yaitu masalah angka 13. Saya pernah mendengar dari angka 13 itu katanya itu angka 13 itu kebanyakan angka yang sial. Jadi kadang-kadang misalkan dari seorang tersebut mendapat satu undian atau apa, terus pas kebetulan beliau ini mendapat angka 13, wah pasti ini angka 13 pasti angka yang sial. Ingin saya mendengar kejelasan dari Buya dari angka 13 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Cukup jawabnya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara yang baik Buya, orang menggotong mayat, apa bagusnya kakinya yang di depan apa kepalanya yang di depan kalau ke makam itu? Dan kebanyakan zaman sekarang itu enggak baca tahlil, tahmid dan sebagainya, bahkan kadang-kadang sambil cekakakan. Yang bagus bagaimana? Terima kasih Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah angka 13 itu apa angka sial? Jawabnya, angka 13 adalah angka sial menurut dukun. Selain dukun berbeda pendapat. Kalau itu peramal sama. Jadi tidak ada istilahnya angka sial. Tidak ada angka 9, angka keberuntungan, tidak ada angka ini. Jadi ini hanya apa, kepercayaan-kepercayaan yang disusup, yang kadang-kadang memang betul-betul masuk ke rumah tangga kita sudah. Dan yang harus kita hadirkan di hati kita namanya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat mobil angka 13 bingung. Aduh. Kasihkan saja kepada siapa begitu mobilnya. Jual buat bangun masjid kalau enggak mau. Jangan pakai prasangka buruk kepada Allah. Tidak ada angka buruk, tidak ada hari sial, tidak ada tidak ada istilahnya hari sial, tidak ada angka sial. Semuanya hari adalah bagus dan angka itu adalah bagus jika angka untuk menyebut zikir-zikir kepada Allah. Kalau angkanya untuk menyebut kemaksiatan, untuk menyebut kejelekan orang, ya enggak benar itu. Jadi tidak ada angka sial. Itu hanya kepercayaannya para dukun saja dan kita tidak ada urusannya dengan dukun. Kemudian masalah lain adalah bagaimana gotong mayit. Masya Allah, boleh semuanya. Yang penting harus dengan akhlak yang baik. Kehormatan mayit harus tetap ada. Jangan sampai jingkrak-jingkrak atau sampai Masya Allah. Jadi menggotong mayit boleh bagaimana saja. Dan ada pun cara yang baik semula di zaman Nabi dan setelahnya itu adalah memang tidak ada suara. Diam saja. Karena orang merenung. Tapi Izzuddin Abdus Salam, seorang ulama besar di dalam madhab Syafi'i, beliau akhirnya, wah, zaman ini kok zaman rusak. Kalau dulu kan orang diem sambil merenung, bahasanya saya juga akan mati seperti ini. Jadi sambil jalan itu menitikkan air mata, sambil jalan mikir menuju ke kuburan itu sendu. Ini kok orang cekakaan semua seperti yang disampaikan ini. Wah, kalau betul, ya sudah, daripada cekakaan ketawa-ketawa ngigi, yuk zikir saja membaca la ilaha illallah. Jadi zamannya ini kelihatannya menggiring mayit dengan zaman la ilaha illallah. Maka dari itu para ulama-ulama setelah itu mengatakan kalau pergi ke mayit, ke mana, ke kubur, membaca la ilaha illallah. Kalau suruh milih antara diam dengan la ilaha illallah, tetap adalah dengan diam karena itu adalah ada di zaman dulu. Tapi perbandingannya sekarang bukan itu. Betul-betul ramai ini, ngerasanya ribut saja. Coba saja. Karena sudah ada la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah cuma di situ toh. Di bawahnya mayit. Yang lain masih rapi saja. Wah, wah, wah, wah, begitu. Jadi aslinya memang tidak ada zikir itu. Akan tapi jelas zikir itu tidak dilarang. Karena zikir itu kiyama waku'u tawa ala junub. Jadi dalam keadaan apa saja zikir itu dianjurkan. Termasuk waktu giring mayit juga dianjurkan kalau begitu zikir. Hanya itu apalagi di situ adalah untuk menghindari dari celometannya orang, dari apa, orang itu ngerasanin orang, bahkan na'udzubillah, mungkin ada yang membicarakan tentang kejelekannya mayit. itu adalah tidak diperkenankan. Maka paling indah adalah dengan khusyuk masuk ke kuburan adalah dengan masya Allah, dengan tata krama yang baik, hati kita sejuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan yang kemarin, mohon maaf kemarin ini ada yang tertinggal. Saya bekerja di sebuah perusahaan, kebanyakan orang-orang di situ mempelajari ilmu penerawangan atau melihat yang gaib. Mereka juga meminta uang kepada saya untuk membuat sesaji. Apakah boleh ilmu semacam itu diperbolehkan yang semacam itu? Bagaimana saya menyikapinya? Apakah salah saya berkata bohong ketika itu? Saya berkata tidak punya uang. Masya Allah. Ini adalah aneh. Nerawang, ilmu nerawang, ilmu haib, belajar hal-hal yang enggak. Apalagi pakai sesaji. Jelas ini adalah urusannya urusan dukun itu sudah. Kalau urusan dukun, biarpun bisa terbang di atas udara, jangan percaya. Itu adalah dukun. Adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, akan memecah belah kita, menjadikan kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu urusan dukun. Yang adalah benar kalau ada ditarik duit untuk apa? Untuk sumbangan beli majalah yang islami. Beli apa itu bagus untuk mengundang pengajian, untuk mengadakan pengajian, iya. Tapi kalau ada urusan gaib-gaiban ini tidak usah bayar. Kalau dia maksa boleh bohong karena Anda dipaksa. Tapi paling bagusnya orang adalah dengan tidak berbohong. Ya sudah, menghindar saja. Tapi kalau dipaksa untuk beli sesajen, na'udzubillah ya, jangan sampai kita. Sesajen hukumnya adalah bentuknya dulu dilihat. Kalau sesajennya adalah untuk danyangan, nyirorok itu dan sebagainya, ini bisa syirik ini. Tapi kalau sesajen untuk membuat masakan untuk dirinya sendiri, ya tidak apa-apa. Tapi umumnya sesajen adalah dibuang di laut, atau ditaruh di bawah pohon beringin, atau keanehan-keanehan yang ada di masyarakat Jawa dulu, yang dibawa oleh orang-orang Hindu Buddha, akhirnya diwarisi oleh umat Islam. Ini menyesatkan. Tidak ada sesajen, tidak ada urusan dukun. Bagaimana? Apakah boleh mempelajarinya? Tidak boleh. Ada sesajennya, jelas tidak boleh. Bagaimana menyikapinya? Ya sudah, menghindari pelan-pelan. Berbohong, yaitu tadi, kalau memang dipaksa, bohong saja, saya tidak punya duit. Karena dia mengajak yang tidak baik. Kenapa Anda mengatakan, saya punya uang, tapi saya tidak mau masalah ini? Kenapa tidak mengatakan seperti itu saja? Saya punya uang, tapi ini adalah tidak benar, tidak sesuai dengan akidah. Saya tidak mau. Daripada harus berbohong. Kecuali memang berbahaya, kalau saya seperti ini nanti bisa kacau ini di sini, bisa dipecat, bisa di ini, tidak karuan mungkin, wah bisa saya dicegat di tengah jalan, maka lebih baik, waduh lagi tidak ada duit, tidak ada masalah. Bohongnya adalah untuk selamat, bukan untuk menjerumuskan orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebersihan hati, ya Allah. Jauhkanlah dari dengki. Berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami. Dan jadikanlah anak-anak kami adalah yang akan mendoakan kami di saat kami menghadap-Mu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami penerus dakwahnya Rasulullah. Jadikanlah anak-anak kami adalah pewaris para Nabi, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari syirik. Bersihkanlah hati kami dari syirik. Gantikanlah dengan keimanan. Gantilah dengan keimanan. Ya Allah, mudahkanlah urusan rezeki kami. Jauhkan kami dari kefakiran yang akan mengganggu iman kami. Dan berikan kami kecukupan di dunia ini sebagai bekal menuju akhirat, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan yang baik, ya Allah, yang bisa membantu kami untuk beribadah kepada-Mu. Jika ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di keluarga kami adalah sangat harmonis. Keindahan di dalam rumah tangga kami, keindahan di masyarakat kami. Dengan keindahan ini, ya Allah, akan mudah bagi kami untuk bersama-sama mendekat kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang sangat banyak. Dosa kami yang sangat banyak. Dosa kami yang sangat banyak, ya Allah, yang kami tidak bisa menghitungnya, akan tapi Engkau Maha tahu. Ampunilah dosa kami, Allah. Ampunilah dosa kami. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut dengan murka-Mu. Kami takut dengan siksa-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, maka cabutlah nyawa kami di saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat kami sholat. Cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah kepadamu. Cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami. Jangan kau cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami bermaksiat. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kemaksiatan, ya Allah. Engkau Maha Kuasa. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kemaksiatan, ya Allah. Jika engkau sudah menjauhkan kami dari kemaksiatan, tidak ada satu maksiat pun yang menyentuh kami, ya Allah. Jika ada di antara kami ada orang yang ada di antara kami yang pernah terjerumus di dalam kemaksiatan, engkau Maha Kuasa, berikan kepada kami kesadaran untuk kembali kepadamu. Dan di saat kami mohon ampun, ampunilah dosa kami. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Jauhkanlah kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Jauhkanlah kami dari mabuk-mabukan yang hina dan kau hinakan. Jika ada di antara kami yang hadir di tempat ini dan yang tidak hadir, ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang pernah terjerumus dalam hinanya, hinanya zina dan hinanya minum-minuman keras, engkau Maha Kuasa, berikan kepada kami kesadaran untuk kembali kepadamu. Dan di saat kami mohon ampun, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepadamu. Berikanlah kepada kami, ya Allah, istiqamah, husnul khatimah. Di akhir hayat kami, kami mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Demikianlah kita sama-sama mengikuti pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kitab Bidayatul Hidayah ke-22.